Kita salah nangkep sampean ya. Ngene lho. Aku enggak ngomong, enggak masuk TV enggak ngomong gitu. Masyarakat sing enggak diseleksi oleh hukum alam ini banyak yang goblok sehingga enggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri enggak nyerap. Enggak, ngono lho. Siap, siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia, mereka siap 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku enggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah. Enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta. Kita kemarin di Boyolali sampai jam 1. Dari jam 8. Tidak ada masalah kok. Dengan 45 ribu orang tidak ada masalah. Mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyuwun sewu Jo. Soal itu bukan kalau anak KJ sampai jam 3 mau. Tapi pikir masyarakat TV. Ya saya kadang-kadang kepengen buktikan. Aku tak standing comedian. Telung jam. 3 jam. Kalau ada yang bergerak, tak santet. Nggak maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Nggak ada yang pergi. Karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Nggak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6, tuat toh. Dan itu tidak hanya berlaku di Maknya, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolresnya. Arek-arek, beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah. Tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum. Saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah. Kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini. Supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya, tolong pelajari di daerah sana Jo, kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi, karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional, dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui, mau menunjukkan saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Gitu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta ya. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe dadi kromo ya aku nek ngene carane. Kaya teman-teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan gagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu, iki bener. Cak, ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong hukumnya apa ya? Belum dijawab sampai sekarang. Sampai sekarang aku heran. Jadi jangan ada yang mengeluh hujan turun. Bahwa Anda kerepotan, bahwa Anda kesulitan, itu berkah juga. Kesulitan itu berkah. Kalau Anda tidak pernah mengalami kesulitan, Anda tidak pernah menjadi dewasa. Kan gitu ya. Jadi kalau ada hujan turun, itu langsung saja. Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah gitu ya. Nah, bahwa masuk angin, emang jelek masuk angin. Kan bagus masuk angin, Alhamdulillah. Sakit juga bagus, kan gitu. Kalau Anda masih menganggap masuk angin itu buruk, ya Anda belum mengerti kehidupan. Bahwa masuk angin harus disembuhkan, iya. Jadi kan peristiwa menyembuhkan kan juga indah. Dan syaratnya keindahan menyembuhkan adalah ada sakit dulu. Maka sakit itu adalah persyaratan keindahan, kan gitu. Ini sebelum ngomong pajak dan hutang, gitu. Ya, gitu ya, satu ya. Nomor dua, saya yang memohon antum tetap di sini. Sesepuh kita Bapak Abdullah Hamahwa yang saya kenal sejak dahulu kala ya, Ustaz ya. Saya kenal beliau sejak dahulu kala dan ini harus kita takzimi sebagai salah satu rujukan sejarah kita termasuk rujukan-rujukan pengetahuan dan jurisprudensi ilmu-ilmu tentang keindonesiaan, karena beliau lebih berpengalaman dibanding kita semua. Itu adik awakmu nek dibanding beliau itu, dia dulu ngalamin bagaimana mendirikan HMI awalnya, dia mengalami bagaimana Bung Karno agak terpecah hatinya terhadap HMI dan CGMI. Saiki wis gak ana wong kenal CGMI to. Udah enggak tahu CGMI ya. Ya gimana sih, itu musuh utamanya dulu adalah CGMI dan GMNI separuh gitu ya, dan seterusnya. Tapi enggak usah saya ceritakan karena Anda sudah lelah bermusuhan dengan macam-macam, sehingga tidak usah saya ceritain permusuhan. Nomor dua, jadi sekali lagi soal mengeluh tadi, enggak ada gunanya mengeluh itu. Yang ada bersyukur saja, meskipun belum masuk akal. Jangan khawatir, nanti Anda akan ketemu bahwa dia rasional, bahwa bersyukur itu rasional. Jadi enggak usah faham dulu baru bersyukur, bersyukur saja dulu supaya Anda faham. Jadi ini logika-logika yang dia keluhkan tadi itu enggak akan tercapai, karena kalau tidak ada manusia Indonesia baru yang mencoba memperbaiki kembali logikanya. Jadi alhamdulillah Ma'iyah ini, saya sudah melihat bulan-bulan terakhir ini yang disebut kaumun akhir. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia untuk kemudian dikasih kaum yang baru, umat yang baru untuk membangunnya. Di tengah kehancuran ini juga sudah lahir manusia baru seperti Anda, seperti Arek Gendeng Malang Budi Setiawan Ikumang Sapiturute. Itu manusia baru, itu hibrida baru Indonesia. Dan selama masih hibrida Gendeng yang mengurusi itu, Anda juga tidak usah mengeluh. Wis mesti wong Gendeng wis mesti ngono iku, katiko apa meneh. Tapi kan ada Anda, ada dia, ada teman-teman semua, dan ada kita. Usiamu kan masih 20, 30, 40 paling tahun ya. Jadi kita punya harapan besar, dan ini jumlah kayak Anda ini ada di mana-mana, di Purwokerto, Banyumas, Purbalingga, Ngawi, Madiun, Ponorogo, lahir manusia baru Indonesia. Jadi Allah tidak perlu menghancurkan bangsa Indonesia. Allah di tengah kehancuran ini langsung melahirkan kaumun akhir, Indonesia yang berbeda, Indonesia yang baru. Dan itu sudah terjadi. Bahwa nanti berhasilnya itu bertahap, mungkin Anda sudah umur 50 baru kelihatan, saya mungkin anak saya, cucu saya dan seterusnya baru berhasil betul. Loh, ini kan komplikasi penyakitnya luar biasa, dan Anda tadi itu digaram-garami sama Anda sehingga anak Malang itu tidak tahan. Wis loro dikei lombok meneh, wis seru aku iki nek Gendeng wis seru kan, gitu ceritane kan ya. Sehingga si siapa tadi, Doni Setiawan tadi, kan wis tahu seru aku nek Gendeng ojo dipliek-pliek kan gitu kan. Oke, okay. One itu first. The second, saya senang ini siapa tadi menyanyi, Ruth Sahanaya tadi, siapa? Tia. Dan siapapun, kenapa di KJ ini semua boleh tampil? Enggak ada syarat. Setan pun tampil boleh. Karena kalau dia berbuat buruk di sini, dia akan mengalami kebakaran di dalam hati, jiwa, dan pikirannya. Mungkin juga hidupnya. Barang siapa berbuat jahat di sini, barang siapa punya hati jahat di sini, Anda tunggu. Tidak usah lama-lama, Anda tunggu saja. Jadi semua yang di sini ini, Ustaz Imam Muhammad, ini mereka orang-orang insya Allah tulus. Mereka semua ikhlas untuk Indonesia. Tidak ada orang mau jauh-jauh, apalagi di Jakarta yang bukan kota ini, tapi hutan rimba ini yang tidak jelas ini. Mau datang-datang jauh-jauh ke sini tanpa pamrih, tidak mencari uang, tidak mencari apa-apa, kecuali mencintai Indonesia. Masa Allah tidak akan membuat Anda hidup lebih berperan dan lebih sumringah di masa yang akan datang. Jadi ini mereka insya Allah tulus semua. Nah, setan pun kalau dia tampil di sini, itu mau tidak mau dia harus berbuat baik. Jadi Anda pengennya setan berbuat baik atau berbuat buruk? Benar. Kan Anda maunya setan itu buruk, toh. Ya, toh. Dan Anda sudah klaim dengan stigma setan itu buruk. Lah itu kan salah Anda ngomong gitu itu. Setannya mengeluh sama saya. Saya ini disuruh Allah ini saya jadi setan ini. Saya ini cuma taat. Saya tidak punya kemungkinan lain. Sama dengan malaikat, tidak punya kemungkinan lain. Manusia dan jin punya kemungkinan. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Kalau kamu mau percaya, percaya. Kalau mau khianat-khianat. Kalau kamu mau baik, baiklah. Kalau mau buruk, buruklah dengan resiko masing-masing. Kita punya demokrasi dari Allah. Setan tidak punya. Lebih beruntung mana Anda, Pak Setan? Kan lebih beruntung Anda. Makanya saya itu tidak tega sama setan. Kalau sholat, kalau saya kebetulan jadi imam, saya tidak ngomong, ayo softnya dirapatkan supaya tidak diisi setan. Saya tidak tega. Yang rapi softnya, setan-setan kalau mau ikut sholat sekalian sini. Nah gitu saya. Saya tanya, apakah ada makhluk di muka bumi ini yang tidak kembali ke Allah? Jadi bagaimana mungkin saya mendoakan siapapun dan mengharapkan siapapun untuk tidak kembali ke Allah? Kemudian Anda dibiaskan oleh Allah sendiri supaya Anda diuji fokus sama Allah apa tidak dengan dikasih idiom neraka dan surga. Terus Anda semua itu pokoknya enggak usah, enggak pakai mikir, pengen ke surga semua. Saya kasih tahu, surga itu sepi banget. Anda kesana nanti kesepian. Nanti dilang-dilang bentino. Isinya cuman siapa? Paling Hizbut Tahrir. MTA. Wahabi Salafiyah baru ya. LDII. Ya, NU Muhammadiyah, Syiah, semua neraka. Jangankan lagi Kristen, Buddha, Hindu, semua di neraka. Lah kok kamu mau masuk surga itu gimana? Tidak punya teman. Sudah masuk surga nanti Anda disuruh jenggoten lagi. Iya coba. Benar enggak? Apa yang membuat kamu ingin masuk surga itu apa? Di sana jelas isinya kan sudah jelas toh. ISIS masuk surga. Iya toh. HMI sekarang belum tentu masuk surga. Wong PMII aja ndak masuk surga apalagi HMI. Kan gitu. Iya toh? Ya itu ya. Oh, PMII bisa selawatan aja ndak masuk surga, apalagi HMI yang bisanya intelektual modern tok. Kan gitu. Nah, ini kalau pakai cara berpikir yang terjadi sekarang loh ya. Surga itu sepi, jadi Anda enggak usah mikirin surga menurut saya. Enggak usah mikirin neraka, pikirkan Allah. Tujukan dirimu kepada Allah. Gitu loh. Udah, nanti saya akan pelan-pelan memberi contoh soal itu supaya ini cepat saya berdialektika sama beliau-beliau. Saya ulangi lagi, kenapa kok di sini boleh tampil siapa saja? Dan Anda datang ke sini tanpa syarat harus berpakaian ini, harus enggak ada syarat apa-apa. Gila apa Allah saja menghamparkan bumi untuk semua makhluknya tanpa syarat kok. Masa kaci memberi syarat-syarat. Ya syaratnya nek iso nek pas ono kodak liwat ya isih nono apa. Ya mau ikut tok lah rek. Itu juga bukan syarat, itu cuma kon iki yo kok cik kebacute gitu. Badok tok gak tau bayar. Ya gitu ya. Oke ya, oke. Karena gini teman-teman sekalian. Dulu anak saya Sabrang, ketika saya ngurusin peralihan dari Orba ke Reformasi, saya kan tinggal di Kelapa Gading. Dan ketika itulah Sabrang minta kuliah di luar negeri dan dia akhirnya dia milih Kanada. Kemudian tiba-tiba krisis dolar naik sampai 10 ribu, 15 ribu dan seterusnya. Sehingga saya email sama Sabrang, ini aku gak bisa melanjutkan lagi. Gak mungkin saya membiayai kamu di Kanada. Saya sendiri gak jelas kerjaannya. Dan sekarang rupiah sedang anjlok luar biasa. Jadi saya mohon maaf tidak bisa mensupport kamu kuliah di Kanada. Terus Sabrang menjawab dengan santai, oke saya pulang ke Indonesia, tidak ada masalah, saya tidak kuliah di luar negeri, tapi satu syaratnya, kata Sabrang. Apa? Jangan disuruh kuliah di Indonesia. Itu syaratnya Sabrang. Lah terus piye Brang? Ya pokoknya ya saya pulang, tapi enggak, jangan saya terus dikuliahkan di Indonesia, enggak mau saya. Kenapa? Ada bedanya kuliah di Indonesia dan di Kanada, dia bilang. Apa bedanya Brang? Kalau di Indonesia, Anda harus menjadi orang hebat, baru Anda boleh tampil. Gitu kan? Betul enggak? Kalau di Kanada, orang semua boleh tampil supaya publik tahu dia hebat apa tidak. Betul enggak? Nah, KC ini beda dengan Republik Gendeng tadi. Kalau di Bukit Jati direkayasa seolah-olah hebat, kan gitu kan? Seluruhnya mekanisme seperti itu. Jadi sebelum itu dibereskan, utang tadi itu nggak bisa kita bereskan. Memang siapa yang mau beresin? Wong mereka maunya gitu kok. Bener. Mereka itu maunya gitu kok. Gitu loh. Nah terus di KC kan begitu. Ini mohon PR untuk Anda semua. Jadi Ustaz Nur Samad, kan kalau nggak salah seimam siapa ya? Yang Alexandria kita ke sana. Yang Burda. Busheri ya. Kan ada Muhammadun Basharun. Walaisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari. Kalau dilakukan dengan lagu Eropa, Muhammadun Bashar, laisa kal basari bal huwa yakut bainal hajari, gitu kan? Muhammad itu manusia biasa, makhluk biasa, tapi dia tidak biasa. Dia mutiara dan manusia yang lainnya adalah batu-batu, kan gitu. Nah. Jadi orang boleh tampil di sini supaya kita tahu dia batu apa mutiara. Kan gitu. Nah, itu bedanya dengan Republik Malang Gendeng Mang, ya. Arek Malang. Gendeng itu wali aneh apa, Rek? Angel itu diwali, ya. Angel. Nek, arek kan kerah, ya, Ustaz. Di Malang itu semua dibalik. Jadi kalau Allah itu hala, itu Allah. Malang kok. Malang. Dibalik, pokoknya dibalik. Kata, urutan kata itu dibalik. Hala. Halahu Akbar. Akbarnya dibalik, ya? Oh, Akbarnya lali, apa Akbarnya? Rakba, hala, rakba, hala, rakba, Malang loh, dibalik-balik pokoknya, kerang alam itu loh, malah seneng nyebut dirinya sendiri bedes. Oke, saya terusin. Nanti saya mohon antum, tolong antum bantu saya jelasin Muhammadun Basharun, walaisa kal basyari. Ini akan kita tarik garis ke demokrasi, ke peradaban, ke ideologi. Karena dalam demokrasi sama kok. Anda itu mau mutiara, mau berlian, mau emas, mau perak, mau kerikil, suaranya satu. Sehingga setiap hari Anda dididik untuk menganggap bahwa semua itu cuma punya hak sama. Loh ya beda. Ya beda. Mutiara sama batu kok sama. Jadi demokrasi itu di mana letaknya? Dia harus tahu diri, tempatnya tertentu. Tidak di seluruh hal kita harus berdemokrasi. Dan gitu dan seterusnya. Itu saya mohon antum menjelaskan. Terus kaumun akhir, Ustaz. Antum tadi kan sudah mengumumkan betapa ini juga sudah saatnya Allah itu akan menciptakan kaum baru. Karena ini kacaunya udah enggak karu-karuan. Jadi kita ulang dikit, mohon apa beliau dulu ya, karena beliau harus segera pulang ya. Tentang kaumun akhir itu sebenarnya itu ide-ide lama atau juga bisa berlangsung sekarang itu Pak Abdullah. Afadal, Pak Abdullah. Pertama saya minta maaf teman-teman karena saya dapat BB dari anak saya. Anak saya itu enggak bisa masuk rumah karena kuncinya ada sama saya. Dan kemudian saya nyetir sendiri nih. Saya keluar dari subuh sampai itu jadi. Kemudian besok harus ngajar, Ustaz. Pagi ngajar. Pertama, berapa kali saya masuk penjara, berapa kali masuk sel. Yang paling kecil itu 3 hari, yang paling banyak alhamdulillah sekitar 2 tahun itu. Dari dalam itu Canun saya membaca semua buku-buku yang harus saya baca di dalam penjara itu. Sehingga ide-ide, konsep-konsep ketika saya jadi ketua PBHMI, ketika di KPKP, ketika di KPK, itulah yang saya sebut. Tapi yang menarik dari semua buku yang saya baca itu pendapat yang menarik bahwa penjara itu surga bagi pejuang. Tapi saya tidak menjurga Anda harus masuk penjara dulu, tidak. Tapi bahwa penjara yang fisik itu yang sel penjara. Tapi dunia ini juga penjara. Jadi seperti Canun katakan tadi atau teman dari Malang itu, tahun 2007 saya menulis artikel di harian Sindo. Masyarakat Indonesia dilanda penyakit sakit jiwa yang parah. Kenapa saya menulis artikel itu? Karena waktu itu KPK tangkap Bupati Bogendigul. Tangkap simpan di Jakarta, di Mabes Polri. Pilkada di sana terpilih dia. Orangnya ada di Jakarta, pilkada di sana terpilih dia jadi bupati. Kemudian wali kota Tomohon ditangkap KPK simpan di Mabes Polri. Itu. KPK waktu itu belum punya rumah tahanan. Pemilu kada ulan di sana di Tomohon terpilih lagi dia. Terus kemudian Bupati Kendal sudah menjalani hukuman pidana. Pilkada di sana istrinya terpilih. Bupati Kukar, Kuta Tengah, sudah hampir jadi mayat di penjara Cipinang. Pilkada di sana anaknya terpilih. Jadi dalam artikel saya katakan yang salah ini siapa? KPUD-nya, undang-undangnya, partainya, calegnya, calonnya itu, atau pemilihnya? Jadi dalam artikel itu saya sebutkan, kalau kita datang ke rumah sakit jiwa, tidak ada pasien rumah sakit jiwa yang mengatakan dia gila. Yang disebutkan gila itu dokter dan mantri-mantri itu. Jadi karena itu maka saya bisa paham betul teman dari Malang itu, karena kita sedang dilanda penyakit-sakit jiwa yang parah betul. Parah itu. Kalau Anda main catur dengan Boris Spassky, dengan apa, jago-jagoan itu, kalau Anda main catur dengan teori catur, enggak bakalan Anda menang. Karena pasti Anda kalah, baru beberapa langkah saja skakmat dia. Anda di skakmat dia kalah. Tapi coba Anda main dengan juara dunia dari Rusia, Boris Spassky dan seterusnya. Anak aja, asal tidak asal betul kuda L kemudian itu, dia bingung dan dia bisa kalah. Ah, jurus mabuk gitu. Ah, jadi itu teori Canun itu. itu sound. Nah, karena itu maka teman yang soal utang tadi itu mana orang yang tadi itu? Ah, utang. Anda tahu di kampung kamu itu ada lintah darat. Nah, itu kan orang yang pinjam duit kampung itu. Kalau ada orang di kampung yang tidak terima duitnya, dia hidup enggak itu lintah darat? Tidak, mati dia kan. Mati dia. Begitu juga yang kreditor-kreditor. Jadi mereka bukan bantu kita, kita yang bantu mereka. Karena kalau kita diterima itu mati mereka. Nah, jadi bisa dimengerti kalau teman dari Malang itu bilang ya memang gila. Tapi satu hal yang pasti adalah bahwa data-data tadi itu yang kita sudah tahu, 2010, Juli 2010, utang luar negeri kita 1.727 triliun. Dibayar dalam 3 termen 2011, 2015, 2016, 2020, 2021, 2041. Setiap termen 500 triliun. APBNP setiap tahun kita itu harus membayar 1.000 triliun. Untuk bunga. Sehingga dengan modalnya itu kira-kira hampir separuh APBN. Tapi 2041 belum tentu lunas utang kita yang Juli 2010 karena utang baru setiap tahun ada. Kalau 2010 1.727, 2011 1.817 triliun, 2012 2.000 triliun, 2013 2.144 triliun, kemudian tahun terakhir ini 2014 3.500 triliun. Jadi setiap tahun itu bertambah. Sehingga problemnya adalah apakah ada negara yang bisa eksis tanpa utang? Ada. Abu Bakar 2 tahun saja di Khalifah. Tidak ada penduduk Madinah yang menerima zakat fitrah. Tidak ada. Menolak. Karena mereka merasa tidak berhak untuk menerima zakat fitrah. 2 tahun Abu Bakar. Umar. Dalam ilmu fikih, orang yang berutang, bukan untuk yang macam-macam, itu termasuk asnaf. Yang menerima zakat mal. Nah, tapi apakah pemerintah kita berpikir untuk memperhatikan itu, karena pemerintah juga tahu orang utang-utang itu bukan tapi ya untuk istri keempat, selingkuhan, mobil Mercy apa dan seterusnya seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu tadi saya sebut tentang kepimpinan teladan itu, Artinya kabura maktan indalahi abtakulu malatab alun. Marah betul, murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu yang tidak melaksanakannya. Jadi saya setuju dengan teman Malang itu. Apa aja ya kita mau putuskan apa? Jadi PNS yang jujur, jadi guru yang jujur, dosen yang seperti dosen yang di Surabaya itu, yang dikasih tangan kanan tolak, tangan kiri terima seperti itu, atau yang seperti di Manado istri dosen yang apa namanya terima amplop untuk suaminya itu. Jadi mahasiswa yang, makanya saya bisa mengerti kalau Canun tidak mau selesaikan kuliahnya karena modelnya seperti pendidikan seperti kita itu. Waktu saya guru SMA itu saya tahu kan murid mana yang pandai, setengah pandai dan bonus saya tahu. Jadi kalau kemudian saya ngajar matematik, waktu itu belum matematik, masih aljabar, ilmu kurung, ilmu kusudut apa. Terus kemudian tahu-tahu murid yang tiga berdampingan satu meja itu jawabannya semua sama. Kan seharusnya dikasih 8, 9 atau 10 kan. Tapi tidak. Yang saya tahu dia pandai itu betul itu saya kasih 8. Terus kemudian yang apa namanya dia saya tahu dia nyontek kan itu kasih 3. Terus yang satu itu dia betul semua apa itu tapi saya kasih 9. Dia komplain, "Pak, kenapa saya tidak dapat 10?" Saya bilang, "Anda konspirasi, syubhat, maka hukumannya potong 1. Potong 1. Syubhat." Terus kemudian yang 8 itu dia human error. Jadi jalannya betul, tapi terakhir dia mau jumlah itu salah. Jadi itu human error. Jadi yang saya periksa adalah cara berpikirnya, bukan jawabannya. Nah, guru dan dosen kita itu jarang seperti itu. Malah kata cuman enggak ada. Jadi cara berpikirnya. Sehingga kemudian mereka berkembang. Ya, seperti tadi anak beliau yang tidak mau apa kuliah di Indonesia itu mau kelasan seperti itu. Nah, ini yang harus kita kembalikan. Jadi kalau solusi yang ditanya oleh teman-teman kawan dari Malang itu, posisi di mana kita lakukan yang the best. Ada hadis kan yang kita sudah tahu, beruntunglah orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Rugilah dia kalau hari ini sama dengan kemarin. Celaka dia kalau hari ini jelek dari kemarin. Jadi kalau tadi saya bilang ada menteri, dia menteri sekarang ini Canun, dia utus, dia punya staf ketemu saya di rumah. Terus saya cerita tadi, saya tidak pernah mengucapkan selamat bagi pejabat ketika dilantik. Tunggu selesai 5 tahun baru saya ucapkan selamat. Artinya kalau dia berhasil baru saya ucap selamat. Kalau tidak, saya tidak ucapkan selamat seperti itu. Nah, jadi sehingga saya bilang di workshop DPRD, kemarin kinerjanya berapa? Kinerjanya apa? C. Sekarang B. Itu Anda beruntung. Kemarin apa? Sekarang B. Anda celaka. Celaka. Karuhan itu. Nah, sekarang kita lihat aja. Apa namanya? Baru naikkan 7.000 berapa? 1 bulan kemudian turun. Nah, itu dalam teori kinerja, itu naik, turun, atau sama. Maka itu hadis tadi itu, untung, rugi, celaka. Sehingga dengan begitu, maka saya mau simpulkan yang disebut Canun itu persoalan muhlisin lahuddin itu inti persoalan. Muhlisin lahuddin, ikhlas dalam beragama. Sarah Rasulullah ngomong sama Aisyah bahwa orang masuk surga itu bukan karena ibadahnya, tapi karena rahmat Allah. Kata Aisyah, termasuk Anda ya Rasulullah. Iya, termasuk saya, kata Rasulullah. Jadi jangan sampai Anda sorbannya setengah meter, jubah satu meter, jenggot lebih panjang dari saya, itu, terus hafiz Quran, terus Anda surga. Belum tentu. Wong mantan apa Menteri Agama hafiz Quran ditangkap berapa tahun lalu. Dan itu saya dapat pertanyaan itu di Aceh waktu saya sosialisasi. Pak, bisa jelaskan enggak bagaimana orang yang hafiz Quran korupsi? Saya bingung, jujur waktu itu saya jujur begitu, ikhlas jujur itu saya enggak bisa jawab. Ya Allah, bagaimana menjawabnya ini? Terus saya dapat inspirasi. Saya cerita, waktu saya mengajar di Singapura, habis kuliah, memberi kuliah, terus istirahat, pergi ke warung makan. Lewat di seleko itu tikungan. Ini masih campur-campur, tikungan. Terus ada, assalamualaikum. Saya lihat ke pekarangan, gak ada orang. Sepi itu pekarangan rumah. Saya jalan aja, saya jalan makan. Terus kemudian sudah kembali lewat lagi untuk ngajar lagi. Assalamualaikum. Saya berdiri kira-kira 2 menit, perhatikan jendelanya, apa pintunya, apa. Kok gak ada orang, kok ada salam. Gak lama ada orang lewat. Ada apa, Cik? Saya cerita, tadi saya lewat sini ada salam, balik salam. Oh, yang punya rumah ini orang Melayu. Dan semua tamunya datang itu orang Melayu, Melayu maksudnya Islam, dan selalu salam. Dia punya burung nuri. Nah, karena setiap orang masuk salam, maka burung nuri itu juga bisa salam. Jadi asal ada orang lewat di pagar, dia otomatis salam. Jadi itu inspirasi saya untuk menjawab pertanyaan orang Aceh itu. Jadi saya bilang dalam Islam, hafiz Quran itu derajatnya tinggi. Tapi lebih hebat lagi kalau diamalkan. Kalau tidak, apa bedanya dengan burung nuri yang bisa juga ucapkan salam. Nah, jadi ini barangkali bagaimana kita aplikasikan itu. Sehingga Canun ini sering ledek saya, beliau itu ekstrim apa segala macam. Dalam rapat di KPK, ada pimpinan apa segala macam, saya usulkan begini-begini, ya tadi kasus BLBI itu apa itu. Wah, Pak Bula jangan keras, saya macam ekstrim. Terus ada deputi pencegahan itu insinyur. Saya bilang, kamu insinyur kan? Terangkan sama pimpinan, ekstrim menurut teori matematik. Ekstrim menurut teori matematik, ada ini kalau parabola, di dalam semua ini normal. Di luar itu ekstrim. Jadi kalau di luar sunnah itu ekstrim. Di dalam sunnah itu normal. Orang normal. Di luar itu ekstrim. Jadi tolong Anda insinyur terangkan sama mereka. Jadi, karena itu saya gembira ketika orang sebut saya ekstrim. Artinya saya normal dalam itu. Yang di luar itu. Yang tidak normal maksudnya itu. Sehingga karena itu banggalah Anda dengan apa yang ada pada diri Anda. Kalau misalnya masih rokok, enggak apa-apa. Ya. Maaf, bukan. Bukan. Oh, saya enggak tahu kalau Canun merokok. Saya enggak perasan. Di KPK itu salah seorang komisioner KPK itu seperti kereta api apa namanya itu. Wow, luar biasa. Ada salah seorang komisioner masih muda. Terus kemudian habis bukan Bambang. Sudah yang lalu, periode lalu. Itu kalau hari setiap Jumat itu ada apa? Olahraga apa? Selesai itu kemudian lari keliling. Lari itu saya kalahkan ini yang ini baru umur 41 tahun ini pimpinan ini. Wih, Pak Abdullah, makanya jangan merokok, saya bilang apa namanya bisa kalahkan saya. Nah, tapi Canun itu punya obat lain. Obat lain atau apa namanya, sehingga kemudian tetap apa segar, tetap fresh apa semacam. ini begini, ketika kasus salah seorang menteri zaman SBY, dia dikritik karena apa namanya merokoknya itu dalam sidang kabinet pun merokok apa itu. Waktu dia kuliah S3 di Malaysia, dia nginap di rumah saya, tidur di lantai. Jadi kamar saya cuma 2, saya dengan istri kemudian anak-anak. Jadi dia di apa? Jadi dia sangat egaliter, ambil S3 di Malaysia. Terus kemudian dia merokok begitu. Nah, karena saya tidak merokok, jadi tidak ada asbak. Maka kemudian dia sendiri ke dapur ambil apa itu? Tatakan itu. Terus anak saya protes. Pak, kenapa teman bapak itu apa namanya merokok? Nah, akhirnya kemudian saya ajak dia pergi naik bis kota. begitu naibis begitu, terus dia merokan terus itu. Es. Apa itu? Anjir itu. Nah, kemudian istrinya tidak berjilbab. Istrinya berjilbab. Terus anak saya, perempuan tua, masih SD. Pak, kok istri teman bapak enggak pakai jilbab? Saya bawa ke masjid negeri di Selangor. Itu untuk di Malaysia itu masjid apa saja, kalau orang masuk tidak pakai jilbab, dikasih tudung. Jadi ketika ini kawan jadi menteri, diributkan bersama teman-teman, oh, ini kesalahan Bang Abdullah yang tidak betul. Saya bilang, saya sudah lakukan. Dengan pendekatan saya bawa Nabi supaya apa namanya, ditegur orang. Saya berkata Pak Nasir, menghadapi alumni-alumni HMIPI yang macam-macam itu, kata Pak Nasir, masa saya mau ajarkan ini sarjana-sarjana? Kata bahasa Perancis itu, satu kata cukup bagi yang mengerti. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana Anda berprestasi seperti itu? Jadi wartawan, jadi apa, segala macam. Dengan katanya. Sebab ada orang yang dapat inspirasi banyak itu ketika di kamar mandi dengan merokok. Nah, itu namanya mensyukuri, menikmati. Menikmati. Ya kan? Ya, mensyukuri. Kalau tidak, apa namanya? Jadi itu salah satu kelebihan orang mengisi kekurangan orang lain. Misalnya saya tidak bisa merokok, inspirasi surah kurang. Kalau saya berdampingan dengan Canun, itu inspirasi cepat sekali. Sebab tadi itu saya sudah mau pulang kan, apa yang saya ngomong, tapi ketika Canun ngomong, terinspirasi saya. Jadi saya minta maaf, saya harus pulang karena saya nyetir sendiri dan anak sudah tunggu, kasihan anak tunggu di luar ini dari jam 11 sampai sekarang. Saya mohon maaf, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah, saya minta 2 menit, 3 menit sebelum biarkan anaknya berlatih menjadi orang yang kehilangan pintu. Pak Abdullah, saya minta 2 menit, 3 menit sebelum biarkan anaknya berlatih menjadi orang yang kehilangan pintu. Jadi saya, supaya tidak bias sama Anda, saya itu, Pak Abdullah, tidak pernah menganjurkan orang merokok. Ya. Sebelum Anda mengerti dirimu, jasmaniah rohaniah, sebelum kamu mengerti kehidupan ini sebagai satu metabolisme kosmis yang Allah atur sedemikian rupa, dan sebelum kamu mengerti sejarah rokok, kalau kamu belum mengerti semua, jangan merokok. Itu ya, satu. Nomor dua, saya ini tidak pernah menggunakan hak-hak saya dalam hidup ini. Hak politik tidak saya gunakan. Mosok orang kayak gitu jadi presiden saya nggak bisa. Saya nggak pernah gunakan hak saya, Pak Abdullah. Saya tidak pernah masuk organisasi, saya tidak pernah menggunakan hak saya sebagai orang yang boleh jadi pengusaha, boleh jadi presiden, boleh jadi apapun. Semua tidak pernah saya gunakan. Tidak, hak-hak itu saya tinggalkan. Hak untuk menjadi ulama, hak untuk dapat sertifikasi kiai, segala macam, semua tidak saya gunakan. Saya cuma minta satu, hak merokok. Ya. Itu pun saya berani tanding maraton lawan para orang yang tidak merokok dengan usia yang sama. Artinya kalau melewati fit and proper test, lari 3 km, 10 km, silakan gitu. Tapi saya masih berani ya. Dengan usia yang sama. Enggak, sama anak muda juga berani saya. Ya. Wanita teman-teman. Oke, ini sekedar supaya kita, beliau ini saya sebut ekstremis karena kita sesama ekstremis ya. Kalau saya bukan ekstremis, saya enggak akan sebut beliau ekstremis. Saya kenal beliau sejak sangat lama dan sebelum Anda lahir lah gitu. Nomor 3, Pak. Saya diwajibkan Allah untuk menemani semua yang teraniaya. Dan saya keliling dunia, tidak ada bungkus rokok yang dikasih gambar gini-gini. Hanya di Indonesia ada gambar yang menjijikkan seperti ini. Di Korea saya tidak jumpai rokok yang dengan gambar seperti ini. Di Taiwan, di Hong Kong, di mana-mana. Di Rusia tidak ada rokok seperti ini, hanya di Indonesia. Sehingga saya menjalankan kewajiban. Jangan sampai yang teraniaya ini tidak ada yang menemani kan. 1, 3. Saya punya alasan kira-kira 27 ya. Nomor 4. Salah satu salah satu kemudahan hidupnya para jamaah ini, Pak, adalah salah mereka ada yang ke saya minta peci, salaman, ada yang ngasih korek api ini yang ngasih ini pengacara Malaysia, namanya Mas Hendra ini yang ngasih saya ini. Ini dikasih jamaah di Makau itu. Terus yang paling banyak ngasih yang praktis itu rokok. Kalau saya tidak menerima ini, saya menghalangi berkah untuk dia. Dan saya tidak sopan kepada orang yang mencintai saya. Itu nanti nerakanya luar biasa. Dah, empat alasan saja itu. Tapi pokoknya tepuk tangan untuk beliau, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Abdullah, mohon dengan sangat antum kapan sempat biar satu jam bisa kesini. Alhamdulillah, karena ini loh anak-anak yang akan membangun Indonesia baru. Kalau sekarang tidak apa-apa, kita tunggu lengsernya, nanti sebentar lagi Anda ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke Ustaz Nur Somad. Pertanyaan saya tadi itu gitu. Saya mohon beliau yang di Mesir 16 tahun. Sebelumnya saya kasih tikar seperti ini. Tadi kan saya mengatakan Syekh Imam Busiri itu membuat syair mengenai Muhammadun Basharun walaisakal basari bal huwa yakut bainal hajari, kan gitu Ustaz ya. Itu satu terminologi sebenarnya, satu terminologi. Saya bagaimana elaborasinya terhadap praktek demokrasi yang membuat orang tidak lagi punya tradisi dan kepekaan untuk menghargai keunggulan-keunggulan dan keistimewaan-keistimewaan. Kan gitu kan? Itu karena kita semua anggap semua itu haknya sama. Ya enggak sama dong haknya. Haknya bebek sama haknya burung ya beda dong. Dia punya hak sama ketika pilkada, itu dok. Ya. Tapi selebihnya dalam kehidupan ini dia punya hak yang berbeda. Hak burung untuk terbang, hak bebek untuk berenang, hak ayam untuk rotol-rotol, ya toh? Semua haknya berbeda-beda dan hampir seluruhnya berbeda. Bahkan dirimu dengan dirimu itu berbeda. Bagaimana mungkin dirimu tidak berbeda dengan dirimu? Karena engkau tiap hari memiliki pengetahuan baru tentang dirimu. Dirimu yang sekarang bukan lagi dirimu yang kemarin, karena yang berkembang adalah pemahamanmu. Makanya Allah tidak mengatakan Allahu kabir, walakin Allahu akbar. Akbar itu artinya lebih besar. Jadi dia dinamis, selalu baru pengetahuan kita mengenai hidup, mengenai diri sendiri, mengenai apalagi mengenai Allah. Karena Anda aslinya tidak mungkin Anda mengenal Allah. Tidak mungkin. Itu Allah memudahkanmu dengan gini aja deh daripada kamu repot, sebut saya Allah. Dan dia bukan Allah. Jangan terus itu Allah loh, itulah untuk kamu lah supaya gampang gitu loh. Supaya kamu punya idiom, punya ada nomenklatur kan gitu. Aslinya dia bukan Allah. Loh, untuk apa Allah punya nama? Untuk Allah, kamu gimana sih? Allah punya nama itu untuk disapa siapa? Nah, kalau umatnya dia bunuh semua, terus dia sendirian. Sing nyapa sapa? Lah sakarepe dheke. Lah nyapa emang Allah punya teman siapa? Sehingga dia butuh nama untuk disebut, untuk dipanggil. Dia tidak butuh apa-apa. Tidak perlu apa-apa. Makanya Ustaz Abdullah mengatakan kita masuk surga bukan karena kehebatan kita, ibadah kita. Tetapi karena rahmat Allah. Sama dengan Allah adil kepada kita, emang dia punya kewajiban untuk adil? Yang wajibnya apa? Lah ya. Apa posisi selain Allah untuk menempatkan Allah pada suatu kewajiban? Allah tidak punya kewajiban apa-apa, dia hanya punya hak. Dan manusia tidak punya hak apa-apa, dia hanya punya kewajiban. Jadi hak asasi manusia itu yang merusak pikiran Anda selama ini. Hak apa, Dul? Wong kon niku nesing gak iso gawe dhewe. Iso takon menciptakan metabolisme sehingga kamu mengurai mana protein, mana karbohidrat, mana sampah. Terus kalau kamu di sama Tuhan, sudah kamu, sudah saya kasih badan, urus sendiri. Coba kalau gitu gimana? Bisa enggak? Kan enggak bisa. Kamu melahirkan bayi. Dan semua bayi di muka bumi ini oleh Allah diseragamkan nangis begitu keluar. Bayangin kalau Allah bikin anomali. Ono bayi metu. Terus siapa yang mengajari dia menangis? Siapa yang menyuruh dia menangis? Siapa yang mengajari itu artinya menggerakkan tenggorokannya, urat sarafnya di mulut, di leher, sedemikian rupa sehingga menghasilkan tangis. Kamu pikir bisa ibunya mengajari? Terus engkok kon duwe anak, terus kon bayimu pertama ngenyut, terus kon disuruh Allah, coba ibu, kamu sudah ibu sekarang ajarilah anakmu ngenyut. Yo jajal oleh mului apa? Gimana ngajari? Ayo nak, bibirnya digerakkan. Oke. Okay. Jadi Oke, dikenyut. Ya enggak bisa, bayinya belum paham kok. Jadi bagaimana manusia punya hak itu bagaimana? Enggak mungkin manusia itu punya hak. Kalaupun ada hak itu hak pakai, bukan hak milik, ya toh? Hak pinjaman kan gitu. Nah, ini kalau ngomong hakikat dan kita sudah rusak sekarang ini. Jadi saya bertahan di situ. Saya tidak pernah menggunakan hak karena saya sendiri memang sebenarnya hakikatnya tidak punya hak. Nah, sekarang ini supaya Ustaz Nur Somad nanti lebih mudah menjelaskan, saya kasih teman-teman idiom-idiom ini. Hak dan kewajiban. Kemudian gini Mas, tadi kan kita ngomong mutiara, batu, jadi berarti ada berlian, ada emas, ada macam-macam hasil, ada akik ya, ada akik, segala macam. Sekarang ini lagi laris ini, akik-akik ini. Apa? Bacan. Bacan. Apa itu? Oh, larang. Oh gitu ya, batu bacan ya. Sekarang gini, kalau mau ngomong praktis gampang. Presidenmu itu krekil tak Mas? Gimana ya? Wono sing ngomong opil ini. Gini, saya tidak. Loh, apakah batu menjadi rendah karena dia batu di hadapan emas? Kan enggak. Batu punya harga dirinya sendiri, cuman batu jangan diemaskan, emas jangan dibatukan, kan itu masalahnya. Nah, mekanisme yang kita sebut demokrasi ini memungkinkan kamu menaruh bongkahan batu di makomnya emas, itu masalahnya. Jadi seluruh cita-citamu tidak akan berhasil selama kamu tidak bisa menempatkan emas sebagai emas, mutiara sebagai mutiara. Dan di sini Anda menemukan mutiara di dalam dirimu. Nah, ini kan banyak sekali kalau mau kita elaborasi, gitu loh. Kan kalau pakai istilah lain gini, di bahasa Arab ada istilah man yu'alikul jaros. Ya. Siapa yang naruh kelinting-kelinting di lehernya kucing. Ini sing arek pesantren ruhi ya. Jadi gini, tikus itu pusing karena asal dia mau makan, kucing datang makanannya direbut. Setelah berlangsung sekian bulan, akhirnya para tikus ini seminar. Yuk kita runding. Ini gimana supaya makanan kita nggak dirampok terus sama kucing. Akhirnya disimpulkan, oh kalau gitu gini aja. Kesimpulan seminar, di lehernya kucing itu ditaruh bunyi-bunyian. Kelindingan. Wah semua sip, begitu kucing nanti mau datang pasti terdengar, sehingga kita bisa menyelamatkan makanan kita. Lega mereka terus pulang ke lorong masing-masing. Sampai di tempatnya mereka berpikir, siapa yang masang nanti ya. Lah ya kan ngomong utang kayak ngono iku mang, iku terus sopo sing ngatasi iku sopo. Kalau kita tidak ciptakan manusia-manusia Indonesia baru seperti yang ada di hadapanmu ini, mereka adalah yang akan yu'alikul jaros. Mereka yang akan menaruh kelindingan di lehernya kucing. Kan gitu kira-kira. Nah, Anda tetap dengan konsentrasi itu jadi rungono arek Malang. Ya, bapak arek Malang wis ngelundas sih. Karena lulusnya orang Indonesia itu bukan kalau dia menjadi arif. Itu kalau dia menjadi arif, dia sudah menjadi seperti Pak Abdullah bilang, mungkin dia sudah ekstremis. Lulusnya orang Indonesia kalau sudah putus asa itu baru lulus ya dapat ijazah. Gitu loh. Ini gurung putus asa berarti gurung roh masalah kan. Karena seluruh masalah ini tidak mungkin Anda selesaikan sendiri. Tidak mungkin Anda sekarang susun presiden dan kabinetnya yang bisa ngatasi yang Anda gelisahkan tadi. Iso kan nyusun ayo. Ayo sopo presidennya wis. Sopo menterine sopo. BUMN-nya sopo iki sopo iki sopo. Bisa kamu susun itu. Temukan mutiara-mutiara Indonesia. Bisa gak kamu susun? Sama-sama itu sopo. Harus jelas menterinya siapa. Bisa gak kamu temukan sekarang? Maksudnya kita susun bersama-sama. Nah, artinya kamu sendiri gak punya konsep tentang kabinet yang itu. Yang gue iki kan. Ya. Sekarang gini aja. Man yu'alikul jaros. Semua kamu keluhkan benar. Kata temen si Dodi Setiawan tadi mengatakan, wes seru aku, wes gendeng kabe. Oke. kan harus kita atasi apa saja dan siapa saja yang diperlukan to solve the problem. Ya, kan tidak bisa toh hari ini bisa? Ada kemungkinan enggak hari ini? Enggak ada. Bulan depan? Tahun depan? Tiga tahun lagi? Nah, iya belum toh. Belum bisa terjadi karena persyaratannya tidak kita identifikasi. Persyaratannya satu siapa? Mutiara apa kerikil yang kamu taruh sebagai pemimpin? Kan gitu. Bagaimana ada mekanisme politik yang memungkinkan mutiara di tempat mutiara, kerikil di tempat kerikil. Dan belum ada mekanisme demokrasi yang seperti itu. Satu. Nomor dua, apa yang dibutuhkan setelah siapa? Apa itu? Menurut kamu ini negara apa bukan? Ini NKRI ini. Kalau lihat prakteknya. Ngaku aja. Anak perusahaan. It's not state at all. Not even corporate. Si mikir kita dol nek aku gawe. Not even corporation. Tapi only anak perusahaan. Tool of global and big corporation. Betul. Jadi bukan hanya bukan negara, bahkan bukan hanya bukan perusahaan, bukan hanya bukan perusahaan, bahkan dia hanya anak perusahaan, gitu ya? Betul. Nah, sudah selesai sampai sekarang. Jadi kamu juga jangan terlalu masuk hati itu mengeluh itu. Oh jelas bukan negara kok kamu bersemangat ini harus kita lihat. Ya apa ngancane? Ngancane anak perusahaan ini cabang ke Amerika, cabang Indonesia. Kami gitu kan. Serius? Iya, di dalam koordinasi Singapura. Terus nanti di kavalerinya Israel, Arab juga ikut. Terus pembiayaannya Bank Dunia. Iya, Bank Dunia. Dan sistemnya syariatnya harus syariat Bank Dunia. Kan gitu kan? Iya. Bahkan kalau ada bank apa syariat, itu benar apa syariat Islam? Kalau kamu masuk ke bank syariat, terus kamu tidak menemukan Islam di sana, yang salah kamu apa mereka? Yang salah kamu, karena kan dia tidak bilang bank syariat Islam, bank syariat loh. Ya syariat itu yang penting aturan ya ta? Ya aturannya ya sakarepe sing duwe bank. Lah kok kon nuntut Islam? Goblok kon. Ya salahmu dhewe. Karena kamu terkena stigma bahwa kalau bahasa Arab mesti Islam. Goblok itu jenenge. Gitu loh, satu. Wes, ini soal bank. Saya tanya, siapa jenenge Adi? Adi ya? Ardi. Kalau ada orang Islam masuk Kristen, dia kan menjadi Kristen. Atau dia masih Islam juga? Ada orang Islam masuk Kristen. Atau orang Kristen masuk Islam, terserah. Pokoknya, kalau orang sudah menjadi Kristen atau sudah menjadi Islam, dia masih Kristen atau pernah, tidak? Pernah. Kemarin Kristen, sekarang Islam. Atau kemarin Islam, sekarang Kristen. Gitu kan? Iya. Karena masalah prinsip. Sekarang saya tanya, perbankan itu masalah prinsip atau bukan? Bukan. Loh, komersial itu enggak prinsip. Loh, 4 dikurangi 3 boleh sama dengan 5 itu enggak prinsip. Matematik itu prinsip atau bukan? Matematik itu ilmu paling suci. Ilmu pasti itu itu kesucian. Karena tidak ada opini di situ. Tidak ada tafsir. Tidak ada ijtihad dalam matematika. Nek papat ping papat 16 titik. Titik. Badi sogok wedoan piro. Ya, tolong, matematika itu ilmu paling suci di dia itu tajalli, tajallinya Allah, ya, itu matematika, gitu ya teman, ya. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan kepada Anda tadi, syariat. Sekarang ini orang nyun sewu ini yang pegawai bank syariat ya, dan dakwa terusin saja wong dorurot kok. Darurat itu enggak masalah. Atau kalau waktu di Boyolali saya tanya gini. Bapak-bapak, ibu-ibu ngertos bedanya tayamum kali wudhu? Ngertos. Tahu bedanya wudhu sama tayamum? Di sini tahu semua ya? Oke. Kalau wudhu itu pakai air, kalau tayamum. Kenapa kok pakai debu? Kenapa tidak ada air? Bisa karena airnya kotor, bisa karena airnya dicuri orang, bisa karena tidak ada air. B PDAM-nya enggak jalan dan seterusnya, kemungkinannya banyak dan itu bisa diterjemahkan ke kasus-kasus nasional. Sekarang pertanyaannya sederhana, ini negaramu ini negara wudhu apa tayamum? Ah, jelas kan masalahnya? Jelas masalahnya? Oke. Okay. Ya. Jadi kalau kamu itu ngomongin macam-macam tadi, kamu harus ingat bahwa ini tayamum iki. Darurat. Nah, jadi sekarang di Boyolali di Boyolali dan Salatiga itu sudah jadi idiom rakyat. Oh, siku lurah tayamum iku. Gitu. Ya mudah toh, Mas? Mudah toh, Mas? Nah, cita-cita kita adalah bikin negara wudhu beneran dengan air beneran, kesucian beneran. Jelas ya? Gitu loh. KC ini, Ma'iyah ini adalah untuk transformasi supaya kita bisa bener-bener menjadi manusia wudhu. Karena kita tayamum terus. Karena debunya kita masih kena narkoba, kena taek, kena segala macam. Ya. Gitu loh. Ya. Ya. Oke. Jadi kembali ke bank. Berarti bank itu prinsip enggak? Kenapa bank mandiri upamanya? Kok bikin bank syariat mandiri? Karena ada yang tidak benar menurut mereka di bank mandiri konvensional, sehingga mereka bikin yang lebih benar, benar ya? Kira-kira gitu. Loh kalau enggak, ngapain bikin bank syariat kalau enggak prinsipil? Loh, sik. Kudune kan kalau memang bikin itu kan karena ada prinsip yang lebih benar. Makanya saya tanya, kalau orang Islam sudah masuk Kristen, dia sudah Kristen apa? Sudah Kristen tapi masih Islam. Lagi apa? Bank mandiri ki wis syariat atau gorong? Belum loh, sudah ada syariat gitu kok. Enggak, itu prinsip juga, Cak. Nah, itu prinsip. Kalau prinsip, kalau memang sudah bikin bank syariat, yang lama bubar. Nah, prinsipnya bukan di syariatnya ternyata. Ah. Oh, prinsipnya mencari nasabah baru. Nah. Jadi ternyata syariat itu hanya alat ekonomi dan kapitalisme untuk mencari nasabah baru, memperluas pasar, itu kan yang kamu maksud tadi. Ya kalau gitu jangan sebut syariat toh. Entek kata-kata apik ndek dunya iki. Syariat wis digawe, ya toh. Saiki ana menapa? Ana lomba berkutut akbar. Ana ya. Ya apa iki entek kabeh. Habis kata-kata yang baik ini. Eh? Ben ada wali, ada dewa, habis semua nih. Ya, apalagi? Iseng belum, saya tuh betul-betul ingin penuntasan kegilaan. Mbok nek gendengku temenan aja, ojo setengah-setengah. Mosok belum ada. Iya, misalnya TV ini kan belum lengkap, belum ada apa? Kalau misalnya RC itu RCTI apa toh? Raja Wali Cipta apa gitu. Kalau misalnya pesawat kan Air Asia atau Lion Air. Mbok sekarang tuh bikin Jibril Air. Mbok ada Muhammad Ben. Rasulullah Ben. Gitu. Mbok bikin perusahaan Allah Subhanahu wa taala. Mesisan ya. Sekalian gitu loh. Perusahaan Quran Hadis. Ya, jadi Quran Quran Hadis and Co ngono ya. Ngono mesisan. Saya tidak ngerasani bang, saya cuma mengatakan ternyata memang salah satu jenis kegilaan yang diomongkan Dodi tadi itu adalah kita itu menggunakan hal-hal yang prinsip untuk main-main. Kan gitu kan? Dan itu tidak mungkin selamat. Maka Anda kumpul di sini ini karena Anda dicalonkan Allah untuk menjadi penyelamat seluruh bangsa Nusantara. Halo ya. Terakhir. Yakut nanti Anda mohon semua wacana mengenai Yakut ini ya, ya Ustaz ya. Saya ini nanti Anda pulang ke rumah, ya toh. Terus sampai rumah kan enggak ada KC lagi. KC tinggal kenangan, Ma'iyah tinggal ingatan. Anda kembali ke masalahmu masing-masing. Dengan kegelisahanmu, dengan kegalauanmu masing-masing. Ketap, kedip. Ya toh? Ngiler, melongo, ya toh? Gelisah, waduh, ini kok ya apa, ini gimana, ini belum saya bayar. Waduh, nanti di kerjaan begini. Kan gitu, Anda kembali ke masalah-masalah masing. Aku bertanya, siapa yang memperhatikan bahwa engkau sedang galau? Apakah Indonesia tahu Anda galau? Apakah negara ini tahu engkau galau? Apakah pemerintah konsen terhadap galaumu? Apakah ada ulama-ulama yang ada di dalam file dan kenangan hatinya bahwa umatnya galau. Kamu akan sendirian nanti di rumah masing-masing. Maka kamu harus punya sahabat sejati dalam hidupmu, sehingga dimanapun engkau berada dalam keadaan apapun saja, engkau memiliki teman. Dan siapakah temanmu yang sejati itu? Maka handphone. Iya, enggak apa-apa. Bagus juga. Karena kalau handphone juga terus terpaksa digadekno, ya kan? Tak kasih saran mudo kondek kamar ini. Mudo kok delok-delok dhewe raimu. Kok selentik sabar le. Terus ngilu kok jundu dhewe ala dapurmu gitu ya. Gitu. Oke, saya ingin mengatakan begini. Tolong kembali ke hidupmu yang sejati. Kemanapun kau pergi, kamu harus selalu memiliki kesadaran untuk berpijak kepada yang sejati. Yang sejati itu gampang. Anda, saya kasih tiga idiom. Satu cangkul, dua pedang, tiga keris. Jangan dilihat kerisnya sebagai benda, jangan dilihat pedangnya sebagai benda, jangan dilihat cangkulnya sebagai benda, tapi sebagai pemahaman dan kesadaran. Kalau cangkul itu fungsi apa, Dik? Ya ayo, masuk pacul gaya motong rambut. Maksud saya, dia berfungsi apa? Berfungsi ekonomi. Makanya menteri pun kalau pergi ke kantor, dia bilang sama tenaga, sebentar aku mau nyangkul, kan gitu. Jadi cangkul sebagai pemahaman mengenai fungsi ekonomi. Satu, ekonomi. Dan ini kan yang terutama di Indonesia kan, kenapa orang Indonesia tidak ada yang hebat beneran, kecuali yang jenius dari Allah langsung. Karena orang Indonesia itu bisa apa saja, ya, bisa apa saja tapi cita-citanya salah. Kalau orang Barat lumayan, bisanya cuma satu hal. Tapi mereka tidak punya kemungkinan, maka mereka bersungguh-sungguh dalam satu hal itu, sehingga banyak expert-expert master-master di hal-hal yang mereka konsentrasi. Kene iki sembarang iso, tapi gak ono sing serius. Dan salah tujuan. Salah cita-citanya apa? Kita itu inginnya kaya, kan gitu. Orang Barat inginnya bahagia. Ini menurut Rowahu Sabrang. Ini saya diceramai Sabrang. Saya diseramai Sabrang tadi malam. Jadi anak saya adalah guru saya, dan itu nyata. Kan dulu saya bikin struktur ini, Ustaz. Jadi kenapa Islam, Sabrang juga yang ngomong, kenapa Islam pada abad 8 tidak bisa populer, tidak diterima? Karena yang membawa adalah pedagang. Nah, pedagang itu kastanya paling rendah, gitu kan. Tapi ketika Islam yang membawa adalah para syekh, para ulama, para maulana, Maulana Makdum Ibrahim dan seterusnya sampai Sunan Giri, sampai Sunan Kalijogo, semua orang pada masuk Islam karena mereka percaya kepada begawan, mereka percaya kepada panembahan, mereka percaya kepada keris dalam tanda petik, ya, nanti tolong diingetin untuk kembali ke keris. Mereka percaya kepada orang mulia, orang yang menjadi pusaka bagi orang banyak, gitu kan. Kemudian sekarang kita terbalik 180 derajat. Yang paling kita utamakan adalah kaya, di bawahnya berkuasa, berkuasa pun untuk kaya, di bawahnya lagi pinter, pinter pun untuk ikut berkuasa supaya kaya. Nomor 4, kuat. Kuat itu punya kekuatan, punya akses, punya kesaktian, punya apa. Itu pun untuk supaya dia ikut berkuasa supaya kaya lagi. Jadi cita-cita kaya. Terus terkenal. Populer. Populer kan nyata bahwa populer itu menerobos seluruh kriteria-kriteria kualitas hidup. Sehingga seorang artis seksi itu bisa mencalonkan diri jadi wakil bupati. Jadi tidak ada rasionalitas dan alur nalarnya sama sekali secara politik dan kualitas demokrasi. Pokoknya terkenal di koran, dia bisa nyalonin diri jadi pejabat. Kan ngono? Calek-calek anggota DPR kita banyak yang melewati jalur Malang tadi itu. Itu ya. Karena sudah kita sudah terbalik sama sekali, teman-teman sekalian. Nah, dalam keadaan seperti ini, Anda tidak mungkin merubah keadaan. maka kita harus menciptakan manusia baru. Nah, manusia baru ini saya kasih idiom tadi, keris, pedang, cangkul. Cangkul sudah kita tahu, fungsi ekonomi. Kalau pedang, pedang itu kekuasaan, kekuatan dan kekuasaan, otoritas, regulasi. Ya, kalau tidak pegang pedang, Anda tidak bisa membuat undang-undang dan aturan. Yang boleh bikin undang-undang adalah orang yang sudah dapat pedang dari pilkada atau dari pilpres atau dari pilek. Kan gitu kan? Jadi pedang itu fungsi kekuasaan dan otoritas politik. Kalau keris, kewibawaan, kepribadian, kasepuan, pusaka. Sekarang aku tanya kepadamu, kamu kuliah? Sudah selesai? Sudah selesai. Oke. Kamu kuliah itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Dah, sekitar ini, bukan mulai. Ayo pertanyakan kembali dirimu masing-masing. Kamu mengerjakan semua itu untuk cangkul. Kalau yang di seluruh Indonesia tadi kan semua untuk cangkul. Ah, kamu sekarang bertanya kepada dirimu masing-masing. Kamu itu kuliah jadi dokter apa segala macam, kerja macam-macam itu untuk cangkul, apa untuk pedang, apa untuk keris? Ketiga-tiganya iya, tetapi harus ada aksentuasi. Nah, monggo. Monggo, ini pilihan Mas Eng, saya tidak menganjurkan apa-apa, cuman tolong diketahui. Apakah orang yang punya cangkul, lihat ke desa-desa, pasti punya pedang? Belum tentu punya pedang. Tapi Anda lihat, semua orang yang punya pedang, pasti punya cangkul. Benar nggak? Jadi kalau kamu semua mengerjakan semua itu untuk cangkul, goblok kamu. Mestinya kamu cari untuk pedang. Karena dengan pedang, kamu pasti dapat pedang, dan cangkul pasti kena. Gitu loh. Kalau orang punya pedang, punya cangkul, belum tentu punya keris. Tapi kalau orang sudah punya keris, dia pasti punya pedang, dia pasti punya cangkul. Jadi sekarang kamu mau apa? Kalau kamu cari keris, cari pusaka hidup, cari kepribadian hidup, cari integritas kata orang sekarang, ya, yang beneran gitu ya, maka otomatis kamu punya pedang, otomatis kamu punya cangkul. Tapi orang se-Indonesia tadi, karena tidak punya keris lagi, ibarat konstitusi itu tidak punya majelis rakyat lagi, yang ada majelis perwakilan rakyat. Ya, kita tidak punya panembahan, tidak punya pusaka, tidak punya. Karena orang sudah tidak mengerti keris. Itu ibarat sholat, cangkulnya sholat itu ya jungkar-jungkir itu. Ya tak? Pedangnya sholat adalah kebenaran syariat dan ucapan-ucapan di dalam sholat. Masuk ngene kan kudu Allahu Akbar. Masuk ngene kan, aduh ya oprek kabar ini. Ah sembuh. Dobol. Ini masuk sembahyang kayak ngono. Berarti pedangmu batal, ini gitu kan? Ah. Tetapi meskipun kamu sudah mencangkul dalam sholatmu, sudah pakai pedang dalam sholatmu, yang menjadikan sholatmu sah itu tidak ada dalam syariat, yaitu khusyuk. Betul enggak? Yang menjadikanmu selamat benar dalam kehidupan dan di depan Allah itu adalah kekhusyukan. Sebab kekhusyukan itu syaratnya adalah Anda fokus sama Allah, Anda ingat benar kepada Allah, Anda betul-betul berhadapan dengan Allah. Sekarang kamu coba bayangin kamu yang jadi Allah. Kamu bayangin ya. Kamu jadi Allah, terus ada anak orang-orang sholat. Kisungil bener, Allah harus bener. San. Tapi hatinya enggak ke Allah. Kamu terima enggak itu sholatnya? Saya enggak mengatakan Allah enggak menerima loh ya. Saya enggak bilang Allah enggak menerima, terserah-serah dia. Cuman kamu bayangkan, upamanya kamu itu Allah, terus kalau sembahyang nginangin, gatel, mari ngini, nyolong, kan gitu ya. Diterima enggak kalau enggak khusyuk? Kamu enggak nerima kan? Ya, kamu jangan berdebat, tapi ini Allah pasti, ya, enggak bisa kamu. Enggak ada orang bisa memastikan Allah nerima, enggak nerima. Enggak usah berdebat ini doanya sampai apa tidak. Lo doa sing sampai sing ngendi? Enggak ono, enggak usah diperdebatkan, padahal gak ruwe kok. Jangan berdebat mengenai doa sampai atau tidak. Jangan berdebat mengenai Allah menerima atau tidak. Jangan berdebat mengenai masuk surga atau masuk neraka. Kon iku besane Gusti Allah ta ya apa? Kapan besanane resepsine di gedung apa kon? Bagaimana kamu bisa menentukan seseorang pasti masuk surga atau pasti masuk neraka, seseorang pasti diterima Allah atau tidak? Bahwa kita yakin, iya. Itulah yang namanya puncak iman. Tetapi kalau kamu disuruh menyatakan bahwa kamu diterima Allah, kamu tidak berani tanda tangan. Itu cuma keyakinan saya. Dan keyakinan kan tidak bisa diapa-apain. Dan itu juga tetap tidak bisa Anda bawa keluar. Itu hanya ada di dalam dirimu. Jadi misalnya sekarang gini. Hendra, siapa Allahmu? Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa Nabimu? Muhammad. Ya, kalau teman-teman agama lain punya struktur sendiri gitu ya. Siapa presidenmu? Upamanya ya. Jadi gini teman sekalian. Kalau Allah, kamu dapat resiko besar dan tidak mungkin enggak kamu akui. Nabi Muhammad juga begitu. Karena ada alasan rasional, bukan soal korps, bukan soal golongan. Ada asbabun nuzulnya, ada mantiknya, ada semuanya. Tapi kalau selain yang dua itu, boleh enggak kamu enggak mengakui? Saya ini ditegesin oleh awakmu itu. Jadi kamu sekarang ngakuin enggak yang selain dua tadi itu? Boleh enggak sekarang kamu enggak ngakui? Ah ya sudah, enak toh. Kan boleh kamu enggak mengakui. Jadi juga enggak usah terlalu pusing juga. Enggak tak akoni kan. Ngunah itu repot. Kata di TV ya, enggak tak akoni dapurmu kan gitu kan. Kan gitu kan. Kalau dia pas lewat kita kepergok, ya saya enggak akan memperlakukan dia sebagai presiden. Kan begitu. Ya aku liwat-liwat sakarepku. Masih ono tuet-tuet-tuet, aku liwat sakarepku. Kata lapo kan. Aku urip dikai Gusti Allah kok. Masa aku ngabukti karo sing. Kabeh ono pantes-pantes sih kan. Kabeh ki nek gak apik ya pinter, nek gak pinter ya pantes ngono lho. Iki gak kabeh iki opo iki? Eh? Ya bojo iku gak pinter gak apa-apa angger ayu, ngono ta? Gak ayu gak apa-apa angger ngabekti ngene. Iki gak kabeh. Ya apa pinter gak ngabekti gak ayu gak. Ya apa? Maka bal huwa yakut. Nah sekarang teman-teman sekalian, kalau ada mutiara di luar dirimu, kamu harus bersyukur kepada Allah. Kalau ada orang yang mengingatkan kamu kepada bahwa dalam hidup ini Allah bikin macam-macam, kadarnya macam-macam. Nabi aja beda-beda kok. Masuk Nabi podo kabeh. Terus nanti di surga haknya sama. Gitu. Ya beda. Ada yang kekasihnya. Kekasihnya Allah, ada yang sahabat karibnya Allah, ada yang juru bicaranya Allah, ada yang sembelihannya Allah. Kan gitu. Ismail, sembelihannya Allah. Terus rumah kamu, kamu juga enggak ngerasain deh jadi Ibrahim. Bayangin kamu jadi Ibrahim, disuruh Allah nyembelih anaknya itu gimana rasanya coba? Kamu tenang-tenang aja. Terus kamu pikir Ibrahim enggak mencoba bereaksi gitu. Terus ya ikhlas ya Allah. Ya enggak lah. Jadi Ibrahim itu ya pergi ke hutan. Dia itu kan semua kan tidak untuk kepentingan Allah. Emang ada Allah punya kepentingan. Jadi kalau Allah menyuruhmu sesuatu. Itu kan untukmu. Untuk melindungimu. Untuk pemahamanmu. Bukan untuk dia. Gak padaan Gusti Allah kan gak sembahyang. Jadi itu untuk supaya ada. Karena umatnya Nabi Ibrahim itu. Orang yang sudah terlanjur menyembah Tuhan yang sebelumnya, kepercayaannya sebelumnya. Yang, apa namanya, tradisi-tradisinya berbeda dengan yang ditawarkan oleh Nabi Ibrahim. Nah, untuk merubah tradisi dan meyakinkan mereka kepada tradisi baru itu harus ada praktek ikhlas membunuh anak itu. Jadi Nabi Ibrahim yo, jane yo gak kuat rek, matane wong ngaplok arek gak kuat yo. Ya. Dadi dhewe nang alas, naik gunung sama Ismail sama bawa kambing. Itu nanti wis il melayu. Akhirnya dia sembelih kambingnya, terus dia turun membawa kambing. Ini loh, kalau Allahku, katanya, kata Ibrahim Buara Umar. Ini loh, kalau Allahku menyuruh sesuatu, itu bukan karena kejam kepada kita, bukan karena minta ditaati. Sesungguhnya semua perintahnya karena sayang kepada kita. Aku disuruh menyembelih anakku, tetapi buktinya anakku tidak tersembelih, kambing malah dikasih oleh Allah. Ngono, kerja itu kolusi antara Allah sama Ibrahim. Eh? Terus tenang aja ta. Kamu nanti saya bukain macam-macam bantah semua nanti kamu. Mosok gak lu, kamu pikir wong Rasulullah aja manusia biasa kan. Saya semua itu kan enggak kok terus semua itu sudah hebat sejak awal ya enggak. Oh Nabi Nuh aja istrinya dia enggak bisa dakwahi kok. Anaknya Nabi Nuh sendiri kafir kok. Kamu bisa bayangkan kalau seorang nabi istrinya sendiri tidak ikut suaminya, anak itu kan bayangin rumah tangganya bagaimana. Bayangin masyarakatnya bagaimana. Wong sekarang kita ini anak kita satu nakal aja udah pusing enggak karu-karuan kok. Bayangin ada nabi rasul lagi yang istrinya tidak taat, anaknya tidak taat. Kamu bisa bayangin keluarga ini enggak sakinah toh. Gitu loh. Jadi kamu juga jangan terlalu pusing karena Allah itu sudah kasih jurisprudensi apa saja ada. Kalau kamu mengalami kesulitan apa-apa tinggal cari jurisprudensinya apa. Wah ini cocok iki nabi Yunus iki aku iki, nabi Yunus iki cocok. Kalau kamu mengacu kepada contoh-contoh kejadian yang sudah Allah paparkan, kalau kamu menemukan itu, selesai. Kamu akan mentertawakan dirimu ngene kok galau rek gak masalah. Ini banyak kalau saya buka Anda bingung nanti. Banyak Rasulullah misalnya Rasulullah pernah mengganjal perutnya dengan batu supaya tidak lapar. Kalau orang enggak mikir ya Aisyah enggak ganjel batu taga. Orang enggak pernah mikir tuh. Mbok mestinya dilihat lah, kan mestinya serumah dong ganjel batu semua. Lah kamu enggak punya fakta bahwa Aisyah. Jangan-jangan beliau lapar itu karena Aisyah lupa nawari makan. Loh, salah satu kemungkinannya loh ya. Ya? Mungkin Aisyah pas kurang care. Lah Rasulullah kan mau bilang, Aisyah saya belum makan, gak berani dia. Kan Rasulullah lembut sama istrinya. Dia sangat hati-hati menjaga perasaan istrinya. Akhirnya mergo bojone gak nawan-nawani mangan, ya wis tak ganjel watu. Bingung kan tak ceritanya akeh. Wes banyak bahan ngene-ngene iki rek. Iki tak buka didik-didik ngono ya. Kan gak nemen-nemen bingungmu lho ya. Ya teman-teman sekalian ya mohon maaf nih Ustaz kalau ana agak-agak yang enggak dikit-dikit gitu. Ini bukan tujuannya bukan mau mengkritik Muhammad, mengkritik Ibrahim dan sebagainya. Tujuannya supaya Anda mengetahui betapa banyak paradoks-paradoks dalam hidup yang Allah sengaja menciptakan dalam hidupmu. Sehingga kamu jangan kaget sama paradoks-paradoks itu. Tapi kalau kamu berdialektika dengan cara berpikir ma'iyah yang siklikal, yang spiral, yang penuh tikungan, penuh lipatan, dan Anda terbiasa dengan itu, maka seluruh yang kamu alami itu nanti akan bisa dieliminir menjadi berkah, menjadi rasa syukur, akan semua menjadi baik bagi hidupmu. Gitu loh maksud saya. Jadi itu contoh-contoh, bukan saya kok terus menafsirkan gini, enggak. Saya itu cuma orang di depan saya itu supaya lebih bisa menghandle hidupnya menjadi lebih mudah. Karena Allah itu, Allah itu kan unik tuh. Inna ma'al usri yusro gitu kan. Nek arek Malang ngene, langge sampean iki lho. Kan bersamaan dengan kesulitan sudah aku sediakan kemudahan. Langge sampean kok repot-repot, mbok wis langsung kemudahan apa ose. Ana sing nakal ngono ya apa? Semua orang di Indonesia kalau pidato syukur kepada Allah yang telah memberi kesehatan kita hari ini dan tidak lupa kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Itu sanak sing nakal. Gusti Allah ya repot-repot rae, mbok wis langsung cahaya apa sih? Dadak kegelapan barang gitu loh. Loh, tapi memang dramanya seperti itu dan Allah maunya dialektika kemesraan yang seperti itu. Jadi Anda jangan hidup di dalam satu penggalan sehingga Anda kebingungan dalam penggalan itu. Anda harus transenden, harus melihat keseluruhan dari metabolisme yang Allah ciptakan itu sehingga Anda senyum-senyum. Iya, kapopo. Iya, ngerti aku. Ya ampun, ge, ngertas gelah. ngertas gula. Ya, makanya kan kata rahasia, Ustaz ya, tolong dalam tasawuf, kata rahasia itu kan sangat mesra. Kalau sudah Allah ngomong sirrun, asrarun gitu ya, itu kan salah satu kemesraan itu karena kita punya rahasia, punya ketidaktahuan, punya kesulitan, punya kebingungan. Kalau kita enggak punya kesulitan enggak enak. Makanya ya saya doakan untuk Anda penuh kesulitan hidup Anda. Oke, teman-teman sekalian, alhamdulillah bilamin, pokoknya pulang dari sini ingat ya, kamu harus masing-masing sendiri dan kamu harus menemukan. Oh, enggak masalah, saya cari keris kok. Saya cari keris dan pasti pedangnya dapat, pasti cangkulnya dapat. Percaya itu. Percaya. Kamu kalau enggak percaya itu ya dapat. Acul lah, gak bisa macul. Menurut dia, pemerintahmu bisa macul, gak? Dikon macul. Enggak, maksudnya, pacul itu kan manajemen ekonomi, manajemen fiskal, keuangan, whatever. Ya toh. Nah, menurut kamu, pemerintahan kita yang paling pinter nyangkul yang mana? Lapangan Banteng. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, kan? Oke. Monggo, itu penilaian Anda. Tapi pokoknya sekarang ini kita sudah... Maksudnya begini. Menteri Keuangan itu pinter nyangkul, ya. Tapi dia nyangkul itu bukan buat bangsanya ini, tapi buat bangsa orang lain. Oh. Ya. Dan sayangnya dia nggak nyangka kalau dia itu adalah pekerja rodi, gitu. Pada prinsipnya, gitu ya. Jadi melihat konstelasi hari ini, ya, yang paling penting bagi kita, kesadaran kita... Saya kira kita bisa saja mengatakan, siapa yang bisa merubah ini? Saya. Masing-masing kita di sini bisa merubah ini. Tapi ya, kemudian, pemetaan masalahnya kan jadi harus jelas. Hari ini tadi Cak Nun cerita, apa, hostage syndrome. Ya. Dimana orang yang sudah tersandra tidak menyadari kalau dia tengah tersandra. Bahkan dia mencintai yang penyandra. Bahkan dia mencintai orang yang menyandranya. Nah, hari ini, jangan-jangan... Republik ini tengah dijalankan oleh orang-orang yang tidak mengerti kalau dia bekerja untuk kepentingan yang bukan untuk kepentingan rakyat bangsanya ini. Sebelum saya tuntaskan satu poin, kemudian Ustaz Anwar, saya minta panembahan Sujiwo Tejo untuk maju ke depan. Oke, sebelum dipuncak Ustaz Nur Somad dan Mas Jiwo Tejo, saya tanya sama Mas Ardi satu lagi. Ya. Kalau kita mau dandanin negara ini, itu punya... Oke. Itu ada nggak model yang akan kita tiru atau kita tuju gitu? Ya kalau bicara soal model, mestinya nggak usah jauh-jauh, Cak. Ya. Tetangga kita deket saja. Misalnya untuk satu contoh gitu ya. Singapura itu yang katanya sudah sangat apa-apa mahal dan seterusnya. Karena sangat mengejutkan. Sekolah dari SD sampai SMA itu negara yang urus. Kalau mau masuk sekolah swasta itu urusanmu. Kalau mau kuliah di perguruan tinggi negeri, itu bisa dapat beasiswa 85%. Jika lulus, bekerja 3 tahun di pemerintahan. Ya. Setelah itu baru boleh bekerja di tempat yang lain. Itu satu. Yang kedua, transportasi umum di sana sudah disediakan. Dan yang paling menarik, rumah pun sudah ada. Yang disediakan oleh pemerintah untuk disewa oleh masyarakat. Dan rumah itu jangan coba-coba ganggu di luar-luarnya. Mau dicat, mau diapa, dibagusin, Anda kena penjara. Masuk penjara. Karena itu melanggar hukum. Yang hanya boleh dibenahi hanya di dalamnya saja. Catlah dalamnya, perbaiki di dalamnya gitu ya. Mereka punya semua bentuk yang kemudian bisa mensejahterakan lah sebagian besar rakyatnya. Singapura itu tidak punya ladang minyak. Tapi mereka punya 12 kilang refinery, Cak. Oleh karena itu, semua minyak mentah yang di Indonesia ini jangan-jangan parkir di sana. Lalu jadi BBM, baru diimpor lagi ke sini. Ya. Nah ini kan, kalau bicara soal model, Jerman itu sebuah negara yang sudah sangat maju, ya, industri juga. Di sana itu orang bicara BBM-nya harga pasar. ya. Harganya berubah tiap hari. Iya. Tapi transportasi umumnya di sana semua gratis kok. Sekolah semua gratis. Bahkan sampai perguruan tinggi. Berobat, teman saya dapat beasiswa ke sana. Ada asuransinya. Pulang ke Indonesia, dirawat di sini. Sampai di sana, diganti sama asuransi yang orang ikut pendidikan beasiswa di sana. Artinya modelnya itu ada. Alatnya di mana, Cak? Jagain APBN kita, Cak. APBN kita itu kan mengelola. Maksudnya saya disuruh jagain APBN. Jadi gini. Kalau Cak Anun kan suruh jagain seniman gitu kan udah tahu kunciannya kan. Sekarang kita kenapa mesti jagain APBN? Karena di dalam APBN itulah Cak, semua rahmat Allah sama kita ini ya dikelola sedemikian rupa. Bumi, air, manusianya. Oke. Nah, jadi pendapatan negara. Setelah dia jadi pendapatan negara, maka kemudian dia dibelanjakan. Jadi kan kita bisa ngelola. Gini, kalau menjaga APBN, dia kuncinya ya. Oke. Itu saya, menormalnya kan harus pakai pedang. Oh iya. Nah, saya kan enggak punya pedang. Maka saya hanya bisa menjaga melalui keris. Sedangkan keris ini milik Allah. Jadi saya perlu izin Allah. Tentu, Cak. Tentu. Gitu. Bagi saya sendiri juga, saya menganggap apa, saya meniatkan ya. Karena saya percaya. Kayak kata Cak Nun tadi bahwa kita ini bukan siapa-siapa kok. Udah disebutin wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tuh diciptakan. Saya juga hafal itu. Iya, pegangan saya cuma itu bahwa saya niatkan bahwa karena sudah disebut bahwa tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepada-Ku semata. Oh, kita ini abdi kok. Selesai kita bersyahadat, percaya rukun Islam, rukun iman, gitu. Sip, Ardi. Gini, saya, ini kan semua teman-teman ini bukan keranjang yang kita masuki bahan-bahan. Tapi mereka ini kan mesin pengolah. Nanti pulang mereka mengolah. Ya. Jadi yang kita kasih ini kan apa pancingan-pancingan gitu, Mas Ardi. Itulah kenduri cinta. Nah, gini, beberapa hal bisa kita tiru dari Singapura. Dari Jerman. Beberapa hal lain kita juga bisa mengacu ke Jepang, ke Korea, mungkin ke Amerika, no problem ya. Tapi saya pribadi, kalau disuruh negara Indonesia ini menjadi seperti Singapura, saya enggak mau. Kalau disuruh seperti Amerika, enggak mau saya. Kalau disuruh seperti Hongkong, apa Cina, apa Korea, Jepang, enggak mau saya. Tapi kalau kita belajar beberapa hal kepada mereka, saya oke. Tapi kalau kita ingin maju menjadi seperti mereka, aku moh, pol moh aku. Wes gak iso makian. Iya. Maksudnya, di seluruh dunia. Tentu maksudnya tidak kita menjadi negara seperti itu. Iya, jadi. Tadi menjawab saja pertanyaan bahwa, di mana sih praktik-praktik, apa iya praktik-praktik itu ada. Untuk menunjukkan saja bahwa itu ada. Bahkan satu negara yang sering dielek-elekno, Cak, Kuba. Itu kan cerita tentang Kuba, mana ada yang bagus yang kita dengar. Tapi ya, ketika Kuba sampai bagus. Di sana, Kuba bagus. Di sana situasinya baik-baik saja. Kuba itu enggak punya utang, enggak ada orang buta huruf, ya toh? Enggak ada maling, beres semua. Dan satu hal lagi, mereka punya regulasi yang cukup ketat. Kalau kita yang namanya turis asing, itu berlaku harga turis asing. Jadi ada harga warga negara, ada harga turis asing. Yang itu jelas lebih mahal. Karena mereka punya mutiara yang namanya Fidel Castro. Nah kita punyanya kerikil, ya kan? Karena mutiaranya dibuang. Mutiara dalam Islam dibuang, betul nggak? Ya. Mutiara di dalam kehidupan budaya dibuang. Mutiara dalam kehidupan politik dibuang. Di kehidupan apa aja mutiara dibuang. Kita hormati ketika SD, SMP, SMA, dok begitu naik mahasiswa dia harus ikut kerikil, betul nggak? Kalau Olimpiade SD, SMP, SMA menang terus kita sedunia, kita ini mutiara bangsanya. Tapi begitu jadi mahasiswa, dia sudah mulai berpikir mencangkul bagaimana punya pedang, ikut punya pedang, kan gitu. Akhirnya kerisnya hilang, dan sekarang sudah memuncak semua itu. Tapi yang saya maksud itu gini loh, Mas Ardi. Di Singapura tidak ada orang punya kesulitan. Rumah ada, sekolah beres. Demikian juga di Hong Kong. Sehingga itu juga bukan pilihan saya total, meskipun saya senang itu. Itu membuat mereka tidak tangguh sama sekali sebagai manusia. Mereka tidak pernah mengalami kesulitan. Mereka dilindungi apa saja oleh pemerintahnya. Mereka terlindung. Polisinya melindungi, hukumnya melindungi. Di Indonesia kan Anda tidak dilindungi siapa-siapa. Tidak dilindungi hukum, tidak dilindungi polisi, bahkan Anda diancam, diporotin, direpotin, tidak karu-karuan. Hasilnya adalah manusia Indonesia menjadi manusia yang penuh kemandirian, yang penuh ketangguhan. Gitu. Jadi mari kita pertahankan negara yang buruk ini. Nah itu dialektika namanya, Mas. Hidup itu pilihannya seperti itu, dinamis gitu ya. Jadi saya mencoba menjadi partner Anda, partner sparring partner Anda untuk menunjukkan sisi yang lain supaya Anda tidak hitam putih. Gitu loh, ya. Satu. Nomor dua. Yang enggak ada dong negara yang seburuk ini saja kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Enggak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi sampai besok malam juga enggak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan pantura ditutup, udah karu-karuan bis. Sampai jam berapa pun enggak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Mohon. Ngerokok gak oleh. Golek bajigur gak ono. Golek sego pecel gak ono. Golek konco guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kene iki? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu ini Ustaz, saya kan selalu mengayomi, diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Macau, Hong Kong. Saya ke sana syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustaz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya. Saya akan datang sendiri, tenang aja. Tidak usah nyewain mobil. Tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di kupon-kupon doro, ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen-apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal. Bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja, mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku tah. Aku iki sapa sih, Rek? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya Lauhil Mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israel, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jean Evret. Mereka tidak punya Kiai Grengseng di Gunung Merapi. Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi Wedhus Gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Kita santuni. Maka kita kirim TKW ke sana. Gitu. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita, mereka denger-ngereng. Salatullah, salamullah. Gitu. Iya, ketenangan nih. Jadi saya tuh gak tega sama mereka, bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW-TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak itu arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan enggak bisa ngomong gitu kan? Jadi hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram terus ulang-alik. Seneng galau, seneng galau, seneng galau, seneng terus menerus. Kan gitu, Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan-kekayaan itu. Itu maksud saya. Tidak ada di seluruh, nah, kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya kan? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, di Mesir loh, Gurung London loh. Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya, ngerokok bareng, guyon, kok, ditekani polisi. Coba, guyon gak oleh itu negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat, itu tidak ada lain kecuali kita. Wah, wes. Coba di seluruh dunia, mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini. Ayo, cari. Di belahan dunia yang manapun. Dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan. Betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa. Karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sak-sak karep. Gitu. Bingung iki. Aku sing bingung. Oke, teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kertora Harjo ya. Ya, itu Singapura sudah ya. Amerika sudah ya. Korea Selatan, Utara pun lumayan gitu kan. Cina sudah, gitu kan? Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa, Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa, Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya, karena sudah Toto Tentrem, Kertora Harjo, Gemah Ripah, Loh Jinawi. Kalau cuma itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai. Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah, itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya itu warabbun ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada enggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih warabbun ghafur. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung kembali yang mana yang robbun ghafur, yang mana yang tidak robbun ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu dok, sederhana sekali. Gitu. Nah robbun ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni, yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama, ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kocok disawati, teriak-teriak, orang semua gak bisa tidur, karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang. Ada musik yang mengalun. Tentram. Toto Tentrem Kertora Harjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih di... Kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman. Betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan Toto Tentrem Kerto Raharjo. Ah, udah kalau gitu mari kita bikin Doli nasional. Nah, Mas Adi malam ini belajar bahwa kehidupan lebih luas dari itu. Tapi khususon yang beliau omongkan itu kita dukung sepenuhnya di wilayah itu. Tapi jangan sampai kita kehilangan yang sudah kita punya, kekayaan-kekayaan ini. Karena ini gak ada di seluruh dunia, Jo. Yang ini gini, di Malaysia iso gak yang ini gini? Ayo, gak bisa di Malaysia begini nih. Kalau di Indonesia pemerintahnya gak masalah, kenapa? Karena gak tahu. Ono apa gak roe? Ya apa katanya? Jadi tidak masalah, makanya di sini sangat longgar untuk manusia, sangat longgar untuk kebudayaan, sangat longgar untuk silaturahmi, betul tidak? Begitu Anda ke luar negeri, dimanapun kelonggaran itu hilang. Makanya bunuh diri sangat besar di Korea, segala macam, di Makau itu tak lihat, aduh, mesake wong-wong itu. Nek arah Indonesia iki keto emek gak sekolah, tapi meripati pelolak-pelolok. Gini-gini, orang sana kan tertib, orang yang dilindungi sejak kecil, orang yang beres semua masalahnya, sehingga mereka tidak punya geni, tidak punya api dari matanya. Kita kan berapi-api. Jadi iki wis suwe kok gak ono gelut iki rek. Wah. Golek perkara ndek mul. Ngapa ndelok-ndelok. Wah, akhir pokoknya di seluruh dunia tidak ada orang tawur tanpa sebab. Kecuali anak-anak muda Indonesia. Udah, itu di mana aja. Jadi, tawur sebagai syariat. Gak enak, gak tawur. Lo temenan, ibu. Saya bisa cerita detail soal ini. Ya, di Malaysia, di Hong Kong, di Korea, saya bisa cerita detail mengenai tawur, dan bagaimana cara mengatasinya, siapa tokoh-tokohnya, yang jagoan siapa, yang cuman rame-rame siapa, saya bisa cerita detail. Tapi ini bukan saatnya. Yang penting, tolong kita jangan kehilangan ini. Negara mau maju kemanapun harus tetap terjamin kemerdekaan yang penuh kemesraan di dalam kebenaran dan kebaikan seperti kenduri cinta ini. Ustaz Nur Somad Afadol. Terima kasih Janan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke kenduri cinta ini ingin belajar ya. Belajar terus sama seperti saudara-saudara yang lain. Dan saya sudah diingatkan oleh beberapa teman bahwa sebaiknya saya enggak bicara soal pandangan agama saya pribadi gitu. Karena orang liberal aja itu diberi stigma. Padahal menurut saya pandangan yang keagamaan saya itu justru ultra liberal. Artinya saya hanya mengenal ajaran Islam walaupun saya mempelajari seluruh ilmu-ilmu Islam itu, tapi yang saya terima sebagai agama itu adalah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah diajarkan untuk tadi menyinggung apa Mas Ardi tadi itu ya. Jadi kadang-kadang atau umumnya kita menggunakan agama itu sebagai tumbal, sebagai alasan untuk melegitimasi perilaku-perilaku abnormal kita gitu, ya kan? Kita menilap uang negara, pergi umrah, selesai, ya kan? Kita korup, yang penting pakai baju koko, serban, selesai gitu. Kita memperbanyak kesetiaan terhadap Undang-Undang Dasar 45 Pancasila dengan menerapkan syariah, kan itu. Jadi seolah-olah agama itu kita ciptakan untuk memberi legitimasi terhadap perilaku-perilaku abnormal kita itu. Yang saya pelajari dari seorang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukan itu. Ya, seperti yang disinggung Canon tadi, sebenarnya Tuhan sudah memerintahkan lebih awal kepada beliau, kepada Nabi. Qul innama ana basyarun mislukum. Katakan Muhammad bahwa aku ini adalah manusia biasa seperti kalian. Yuha ilaya, cuma aku menerima wahyu dari Tuhan. Karena itu maka Muhammad itu adalah satu-satunya nabi, kalau kita percaya banyak nabi, satu-satunya nabi yang secara konkret dibuktikan oleh sejarah keberadaannya dan seluruh perilaku kehidupannya yang konkret, yang bukan hasil narasi atau hasil rekayasa imajinasi, karena dia hidup sebagai manusia yang berjuang gitu. Misalkan dari saya suka misalnya mempertanyakan, kira-kira Muhammad ini sudah tahu enggak ya bahwa nanti pada suatu saat dia akan diangkat menjadi nabi dan rasul? Ada yang bisa jawab? Sudah tahu enggak ya? Kan belum tahu. Buktinya karena ketika menerima wahyu itu beliau bingung ya, gelisah ya, dan tidak percaya terhadap gejala yang beliau alami. Justru dalam sejarah kehidupannya itu mengalami berbagai perjuangan yang seharusnya memang dialami oleh manusia yang ingin memperoleh kesuksesan hidup. Jadi salah satu hikmah daripada seorang nabi itu disebut sebagai manusia biasa adalah supaya dia menjadi teladan, menjadi pedoman. Tidak seperti yang kita sekarang ini, kita klaim diri sebagai pengikut setia ya Muhammad, itu terus kita bermalas-malas gitu. Rasionalisme kita tanggalkan gitu. Allah memberi manusia itu menganugerahkan akal, tapi tidak dipakai. Ilmu-ilmu agama yang diajarkan sebagai doktrin itu dihafal-hafal. Makanya suka berantem orang beragama ini, karena ilmu agamanya itu ilmu hafalan. Ya wajar aja kalau kita hafal yang dari dulu, kalau tidak sesuai dengan hafalan itu berarti sesat. Karena sesat, maka kita tidak bisa memahaminya dari berbagai dari berbagai aspek, dari berbagai sudut, tapi kita memahaminya hitam dan putih, sehingga yang tidak sesuai kemudian kita klaim sebagai sesuatu yang salah dan harus diperangi kan gitu. Maka terjadi kekerasan dalam agama. Dalam kehidupan Nabi diberi yang ini menurut saya adalah salah satu poin utama dalam kehidupan Nabi itu adanya bahwa secara simbolis itu diceritakan pada waktu kecil umur 10 tahun dadanya dibedah oleh malaikat, ini dalam riwayat orang yang kita harus paham secara nalar itu. Dibedah, dibersihkan dari tiga hal, yaitu dari dengki, ya, dari curang, dan dari kesombongan, ya. Dan kemudian diisi dengan kearifan, kelapangan dada, dan fleksibilitas gitu. Karena itu maka dalam menjalani kehidupannya Muhammad itu menjadi sosok yang sangat simpatik karena dia tidak memiliki perilaku curang, tidak riri, tidak dengki, tidak sombong, gitu kan. Mestinya setiap umat, setiap orang yang ingin memasukkan dirinya ke dalam kelompok mengikuti Nabi yang dalam ajaran yang dibawanya kita sebut sebagai Islam, mestinya sebelum berislam itu bebaskan dulu diri dari curang, dari rasa sifat curang, dari sifat dengki, dari sifat kesombongan gitu. Jadi percuma kita tadi ada yang hafal Quran tapi tetap korup. Kenapa? Karena ya itu, kita hanya berislam tapi kita pelihara kedengkian, pelihara kesombongan, ya kan? Pelihara kecurangan gitu. Sehingga sebanyak mungkin hafal Quran, sebanyak mungkin kita pelajari Al-Quran, tapi kemudian tidak membekas. Kenapa? Karena kita pelihara atau tidak belum mengikuti Nabi untuk pembersihan diri. Jadi menurut saya mengikuti Nabi itu bukan karena sekedar memperpanjang jenggot ya, sekedar memperlihatkan busana, fashion ya. Menurut saya sunnah itu bukan. Sunnah itu adalah mengikuti yang itu dulu. Jadi sunnah yang paling utama itu adalah coba dari dalam jiwa kita itu dibersihkan, jangan ada dengki. Itu sunnah Rasulullah yang paling mendasar adalah jangan dengki, jangan sombong, jangan curang. Coba terapkan, apa, tanamkan dalam diri kearifan, ya, ke lapangan dada, bisa menerima semua dan seterusnya. Dan itu menurut saya merupakan suatu bekal utama untuk seseorang menjadi pemimpin, menjadi yang sukses dalam hidupnya. Karena itu maka semangat hidup daripada dan semangat juang Rasulullah itu bukan hanya karena semangat harus memerangi lawan-lawan, apa pikirannya, menurut saya itu sudah terlampau jauh narasinya ya, ceritanya. Justru yang paling utama itu sebagaimana dalam sabdanya, kita kembali dari perang besar menjadi perang kecil, menjadi perang menuju perang besar, dan perang besar itu adalah memerangi diri sendiri, memerangi hawa nafsu sendiri, memengenangi egoisme dan seterusnya. Itu yang paling utama dan itu yang menjadi sunnah dan panutan bagi seseorang yang harus mengklaim, yang ingin mengklaim diri sebagai seorang yang muslim. Jadi terus terang saya Islamnya beda sama yang lain-lain gitu, dan saya hanya bisa bicara di Kenduri Cinta gitu, karena ada Cak Nun guru kita gitu. Karena nggak ada yang berani nih kalau di saya beraninya kalau di Kenduri Cinta, kalau di tempat lain saya nggak bisa ngomong. Saya ndak menerima undangan untuk dakwah karena itu pasti dilempari nanti. Jadi Islam saya beda. Islam yang saya pahami Islam yang manusiawi. Ya, Islam yang tidak perlu membedakan diri dari yang lain dengan pakaian. Ya, saya mau cerita, Cak. Ya. Saya ini kan orangnya pandangannya kayak gini, di mana aja. Jadi diundang seminar tentang apa ini judulnya keren ya. Seminar pembentukan karakter berbasis tasawuf. Keren gitu ya. Gitu ya, diundang gitu. Jadi pakaiannya gini kan. Jadi bersama beberapa kiai. Kiai tentu lain ya, penampilan segala macam. Jadi saya enggak ada apa-apanya gitu, dikira apa terus ngomong. Tapi barokahnya Ma'iyah ini menurut saya, jadi kiai itu saya bicara soal soal teori-teori dalam tasawuf, buku tasawuf, khazanah tasawuf, mulai dari awal sampai akhir. Saya bicara Jalaluddin Rumi, saya bicara soal Ibnu Arabi, saya bicara seluruh kitab-kitab Futuhat Makkiyah segala macam. Itu enggak ada efeknya, enggak ada gini gitu. Yang efek itu ketika seorang kiai mengatakan, seorang yang namanya Syekh Kamba itu, ya, itu apa teman diskusinya Cak Nun soal tarekat gitu loh. Jadi karena saya cuma teman diskusi Cak Nun, kemudian mereka hormat. itu terjadi ya. Jadi maka Islam saya beda ya. Jadi dan saya nggak berani diundang untuk ceramah ya. Kalau saya dosen, misalnya mengajarkan ke ruang kelas, ya terbatas pada para mahasiswa. Jadi yang saya khawatirkan bahwa agama di Indonesia yang datang ke Indonesia itu jangan sampai yang menjadi blunder gitu, ya. Jadi kita jangan ironis kalau apa itu paradoks apa ironis ya. Misalnya agama itu sejatinya membawa kedamaian, tapi jangan sampai agama itu menjadi pemicu dari konflik kan gitu. Mestinya agama itu mengantar orang kepada Tuhan supaya memperoleh kehidupan yang sejahtera. Jangan sampai agama membawa orang Indonesia menjadi miskin. Kan gitu. Mestinya agama-agama itu mengantar orang-orang Indonesia untuk bisa maju, berpikir, rasional, ilmiah, intelektual, segala macam. Jangan dengan alasan agama kemudian kita memelihara kebodohan. Kita memelihara kebodohan itu ketika anak-anak kita itu kita ajarkan dengan hafalan doktrin, nggak boleh ini, nggak boleh itu, tapi kemudian potensi intelektualnya kita nggak kembangkan. Saya teringat satu pernyataan seorang ulama besar di abad ke 9 ya, abad ke 2 Hijriah, itu masih termasuk tabi'in ya, Al-Muhasibi namanya. Itu mengatakan bahwa nikmat karunia yang paling besar yang diberikan oleh Allah Tuhan kepada manusia itu adalah akal. Jadi manusia itu harus menggunakan akalnya. Jadi nonsense, ya kan? Kalau ada kemudian paradigma yang kita anut bahwa agama itu harus bertentangan dengan akal, gitu. Kenapa? Karena kita bisa memahami misi, risalah setiap agama itu dengan akal yang diberikan oleh Tuhan. Kenapa kok dikonflikkan, kenapa ditabrakan? Jadi semakin mestinya, semakin maju ilmu pengetahuan, semakin tinggi rasionalitas manusia, umat manusia, itu semakin dekat kepada keberagamaannya gitu. Jangan terbalik. Kadang-kadang kita karena semakin irasional, kemudian itu kita anggap sebagai semakin beragama, kan itu keliru menurut saya. Mestinya semua yang bersifat rasional itu agama. Kenapa? Karena Tuhan memberikan anugerah yang paling besar pada manusia itu adalah akal. Emangnya ada yang lain yang diberikan oleh Tuhan selain akal? Dan emangnya ada makhluk lain yang mempunyai akal kecuali manusia yang kita kenal? Kenapa kemudian kita tabrakan ada akal, rasio, berpikir manusia, kemampuan berpikirnya itu dijauhkan? Itu sebabnya maka sepanjang umat Islam ini ya, terutama umat Islam ini memelihara tradisi yang 10 tahun itu gagal membangun atau membawa misi yang seharusnya disampaikan oleh dalam Al-Quran itu. Mestinya Tuhan tuh menciptakan manusia sebagai khalifah. Kenapa? Apa maknanya khalifah itu? Adalah supaya kamu menjadi wakil Tuhan untuk kebaikan di bumi ini gitu. Artinya manusia itu harus ada dengan merefleksikan kebaikan Tuhan pada dirinya. Itu disebut sebagai Asma'ullahil Husna. Mbah Sujiwo Tejo punya apa? Menyanyikan Asma'ullahil Husna. Sekarang beliau bisa menyanyikan malam ini, bagus. Artinya manusia, agama itu seharusnya mengajarkan bagaimana manusia merefleksikan nama-nama Tuhan itu di dalam dirinya. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha Kasih Sayang, maka manusia harus penuh dengan kasih sayang. Ya kan? Allah Maha Memberi tanpa pamrih, manusia juga harus merefleksikan itu. Agama mengajarkan supaya kita bisa merefleksikan sifat-sifat atau asma-asma Allah yang Maha Agung itu. Kalau itu tidak, ya percuma, karena akhirnya nanti agama itu hanya bersifat formalistik, formal, kelompok-kelompok, terus menganggap dirinya, terus coupling-coupling surga, ya kan? yang kita belum tahu nanti di akhirat seperti apa, kan enggak tahu. Nabi aja sendiri bilang itu di akhirat kan enggak ada yang tahu. Belum pernah ada yang merasakan, belum pernah ada yang melihat, ya. Belum pernah ada terbetik dalam benak seorang pun yang akan terjadi. Jadi mestinya harus kita harus berpikir lebih rasional, membangun keimanan ya kepada Tuhan untuk bisa menjadikan agama sebagai motivasi, sebagai pendorong untuk menjadi khalifah, untuk mensukseskan hidup ini. Saya kira itu jalan dari saya sebagai intisari dari apa ajaran-ajaran yang disampaikan Cak Nun tadi. Makanya apa dengan mengikuti Nabi itu, saya kira orang akan menjadi permata apa ya, intan permata, dan menjadi berharga itu. Karena Nabi walaupun dia manusia, tapi dia adalah permata di antara batu, kan gitu. Maka manusia yang kita yang berteladan kepada Nabi itu juga akan memperoleh apa posisi yang sama seperti itu. Demikian, terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita puncai dengan Mas Tejo. Saya mohon dengan penuh kebebasan dan cinta untuk teman-teman semua. Saya sambung sedikit begini, karena beliau tadi mengatakan mengenai penyakit dengki hasad itu tidak di otak tapi di hati. Satu ya. Padahal Allah dulu meniupkan roh Adam. Yang ditiup oleh Allah itu ada tiga macam tiupan roh. Yang satu di kepala, sehingga Adam kemudian wahing. Terus ditiupkan di dada, di hati, kemudian ditiupkan di perut dan syahwat. Itu yang ketiga. Itu pilihan bagi manusia mau mengelola hidupnya dengan kepemimpinan akal atau kepemimpinan hati atau kepemimpinan syahwat yang gitu, atau dan butun ya, perut satu. Nomor dua referensinya, kalau Anda nanti pulang ada yang sempat besok lah ya gitu, baca surat An-Nur ayat 35, di situ ada idiom dari Allah. Miskah, miskah itu artinya dirimu. Nah, di dalam dirimu itu ada misbah. Misbah itu artinya hatimu. Kemudian al-misbah hufi zujajah. Yang ketiga zujajah. Itu akalmu. Nanti ada pencapaian yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsa sunar. Nanti kalau sudah ada dialektika yang benar, manajemen yang benar antara dada dengan kepala, antara hati dengan akal, kalau Sunan Kalijogo antara menyambung kembali dengan kayu jati kepalanya orang-orang dengan dada dengan tubuhnya orang-orang, itu sebenarnya lambang dari kalau kamu ingin menemukan kesejatian hidup, maka sambunglah akalmu dengan manajemen yang baik dengan hatimu. Nah, dalam surat An-Nur 35 itu ditunjukkan oleh Allah bahwa kepemimpinan manusia ada pada hatinya, dan bahaya ada pada akalnya, dan bahaya manusia itu terletak di potensi hatinya. Ini agak terbalik dengan romantisme mainstream kita sekarang yang sangat mendewakan kolbu gitu ya. Kan padahal kolbu ini di situ sumber segala mara bahaya juga. Karena dia lebih dekat ke syahwat dibanding akal. Kalau akal itu dilepas di atas sehingga dia jauh dari syahwat. Karena hatimu itu tidak ada batasnya, dia tidak mengerti regulasi. Hatimu itu ingin apa saja tanpa batas. Kamu disuruh dikasih gaji berapapun, dinaikkan berapapun, hatimu pasti mau. Tapi pikiranmu mengontrolnya. Jadi al-misbahu fi zujajah itu artinya hatimu itu dihelmi, dikurung atau dibatasi oleh akalmu. Kalau kamu nurutin hatimu, ingin ini, ingin itu, ingin baik kayak apapun, kamu akan hancur. Kalau tidak dengan manajemen dari akal. Jadi sebenarnya gim dulu-dulu lebih bagus kalau manajemen kalbu oleh akal atau dengan akal. Kalau kalbu tidak bisa memanage dirinya sendiri, maka Allah kasih akal. Maka manusia itu ciri utamanya adalah diberi akal oleh Allah. Itu kalau Anda lihat bolam ini, kalau Anda lihat bolam, itu bolamnya ini kaca yang menyerubungi cahaya itu, yang menyerubungi kabel yang pijar itu namanya akal. Nah, dalam hidup manusia jangan sampai arus cahaya di kabel positif negatif yang ketemu itu melelehkan kacanya. Jadi akal yang mengatur arusnya berapa, wattnya berapa, sehingga tabungnya itu juga menjadi maslahat kedua-duanya, tabung maupun pijarnya. Nah, banyak manusia yang disebut hasad karena di dalamnya penuh arus hasad, maka kacanya pecah, kacanya meleleh, zujajahnya meleleh. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Kalau Anda membaca konstelasi apapun saja, itu semua versi kedengkian A atau versi kedengkian B sesungguhnya. Tapi saya tidak bisa ngomong panjang, tapi kuncinya seperti itu, coba Anda teliti kembali. Semua konstelasi yang disebut itu sebenarnya konstelasi yang berasal dari kedengkian suatu kelompok kepada kelompok yang lain. Nah, jadi pikiranmu itu yang makanya kesehatan sumbernya bukan hatimu tapi pikiranmu, karena pikiranmu yang mengatur hatimu. Jadi orang mencari kemerdekaan itu jangan benar-benar mencari kemerdekaan. Kemerdekaan itu jalan untuk menemukan batasan. Jadi yang kita tuju itu batasan. Kalau kamu tidak mengerti batasmu, kamu kerikil ditaruh di kaca mutiara mau kamu. Kamu karena kamu tidak mengerti batasmu. Kan begitu. Kalau manusia menemukan batasnya, maka dia sejati dan dia suci dan dia selamat. Itu kira-kira. Dawa ya, tapi intinya seperti itu. Tolong baca surat An-Nur. Nanti Anda akan punya pencapaian yakatu zaitu hayuti walau tamsasunar. Pikiran dan hatimu dengan manajemen yang baik, nanti akhirnya kamu itu tidak usah dikasih dorongan apapun, tidak perlu motivasi, itu kamu menyala. Yudhi walau lam tamsa sunar. Kamu itu bisa menyala. Nah, sekarang ini adalah zaman di mana orang tidak bisa menyala. Sehingga yang populer sekarang, yang sangat laku sekarang adalah bisnis motivasi. Ya tak? Motivasi. Lu kurang apa kamu cari motivasi? Karena tidak benar manajemenmu itu. Poso sih kata sembahyang butuh motivasi. Kata berbuat baik butuh motivasi. Saya sambung sama Asmaul Husna. Sedikit ya. Saya tanya mas, kalau tidak ada Quran, tidak ada Islam, Anda tempeleng istri apa tidak? Anda bunuh orang tidak? Anda nyuri tidak? Apa untuk tidak mencuri nunggu Quran dulu? Jadi sesungguhnya Al-Quran itu intinya, energinya, dan aspirasinya sudah ada di dalam dirimu. Seandainya tidak ada Islam pun, kamu tidak akan berbuat jahat kalau kamu benar-benar manusia sejati. Kan begitu? Nah, ini sudah dikasih Quran, sudah dikasih Asmaul Husna. Kamu tidak kagum lagi sama Asmaul Husna. Tidak ada orang kagum sama Asmaul Husna, diterima begitu aja tanpa perasaan. Wala wajilat, wama wajilat kulubuhum. Dan tidak tergetar hatinya. Kamu tahu enggak? Emang gimana kamu bisa tahu Tuhan itu? Gimana mau meneliti kayak apa, mau bertapa kayak apa supaya kamu tahu Tuhan? Tidak mungkin kamu tahu Tuhan. Tidak mungkin mengalami dan mengetahui pemahaman apapun mengenai Allah. Satu-satunya jalan adalah Allah ngasih tahu kamu tentang Dia, betul tidak? Nah, itu prosesnya berabad-abad. Dulu orang tahunya, oh ada dewa perusa, ada dewa pencipta, ada dewa pemelihara. Ya tak? Cari-cari itu, alhamdulillah ketemu dikit, tiga. Kan gitu kan? Terus berkembang ruang, akhirnya sama Tuhan di shortcut. Udah gini aja. Gini aja, kamu tak kasih tahu siapa saya, ya. Sifat saya itu 99, ya. Saya itu Rahman Rahim ikonnya. Jadi yang utama dari saya itu hadir ke kamu itu bukan hebat saya, bukan kuat saya, bukan dahsyat saya, bukan kuasa saya, tapi cinta dan kasih sayang saya. Makanya kita selalu tiap hari mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Karena ikon utama Allah itu Rahman Rahim, bukan Syadid, Wal Qawi, Wal Matin, Wal Jabbar, Wal Qahir, Wal Qahar. Enggak. Itu kekuatan-kekuatan yang hanya kalau terpaksa itu dikeluarkan. Karena Allah ingin bermesraan sama Anda. Wong yang ditawarkan cinta kok. Wajahnya aja wajah cinta kok. Makanya Rahman Rahim. Sekarang Anda minder, kalau Kristen ajaran kasih, kalau Islam ajaran perang, kan gitu. Padahal tiap hari bilang, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya teman-teman, saya singkat. Jadi, Anda dapat Asmaul Husna itu mbak disyukuri. Masa Anda disyukuri? Kenapa? Karena manusia memang konsumtif. Jadi makanya Allah itu selalu memberi firman-firman untuk mendorong penelitian. Coba sekarang tanya kepada dokter yang pernah meneliti, apa ayat penelitian coba? Paling ngomong ikra gitu dokter. Kamu sebut ayat apa saja, saya tunjukkan bahwa itu dorongan untuk penelitian. Ngono lho rek. Wis, oh sebutan ayat sendiri wis. Saya akan tunjukkan kepada kamu itu dorongan untuk penelitian. Misalnya apa? Allahu Akbar. Wis. Itu apa? Itu dorongan untuk penelitian. Kalau ayam, itu ya. Itu karena dia ayam ditakdirkan untuk keloro. Tapi kalau manusia mengucapkan Allahu Akbar karena ada asal-usulnya. Ngapain kamu Allahu Akbar itu? Allahu Akbar itu kan ketika kamu kagum, ketika kamu takjub, ketika kamu terharu, Allahu Akbar. Atau ketika kamu dalam bahaya besar. Kan begitu. Jadi harus ada pengalaman empiris sedemikian rupa yang menyangkut getaran hatimu dan terguncangnya jiwamu, baru kamu ucapkan Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu output dari peristiwa jiwa Anda yang meneliti macam-macam. Lihat pohon, ya Allah, Allahu Akbar, indah banget. Karena Anda meneliti pohon. Ngelihat cacing, ngelihat apa-apa. Jadi itu semua harus penelitian dulu, baru Allahu Akbar. Apalagi kalimatnya gini, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, wahai Tuhan kami, tidak ada yang sia-sia Engkau ciptakan. Tuhan yang ngasih kalimat seperti itu, kalimatnya kalau Anda ngerti retorika, kan mestinya Tuhan ngomong gini, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Aku ciptakan. Inna, apa, kaifastat. Seharusnya kalimatnya Tuhan itu enggak, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tapi kalimatnya Allah, wa ma khalaqtu kulla syai'in batilan. Wah, gitu mestinya. Enggak, Tuhan enggak gitu. Tuhan didik kita, mengayomi kita. Kalimatnya itu untuk kamu ucapkan, bukan untuk diucapkan oleh Allah. Manusia yang mengucapkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau tidak sia-sia menciptakan ini. Untuk ngomong gitu kan kamu neliti dulu. Ada apa kok ngomong gak sia-sia? Nah iya bujuk atau pesek tapi anu ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ketoke rada merongos, ketoke rada ngene tapi ngabektine pol iki. Rabbana ma khalaqta. Gitu loh. Anda mengalami sesuatu karena penelitian dan penghayatan Anda baru Anda ucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kalau ndak ngapain tiba-tiba ngomong itu? Hari raya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu malaikat tolah-toleh. Ono apa arek-arek kok ngomong Allahu Akbar? Yo karena hari raya, lho. Lho kalau ngomong Allahu Akbar karena hari raya sama dengan ayam itu berkokok karena dia ayam. Selama Ramadan dia menghayati sesuatu, banyak hal yang dia alami karena puasanya, karena itikafnya, karena tahajudnya, betul enggak? Karena tarawihnya, maka akhirnya dia bertumpuk-tumpuk ketakjubannya dia kepada Allah. Sehingga begitu tiba hari raya, dia sudah tidak tahan lagi untuk mengucapkan Allahu Akbar. Ngono loh. Ini gak apa-apa. Ngomong Allahu Akbar. Malaikat tolah-toleh. Lalu apa nih gue arek-arek nih gue? Embo aku ya wis putus asa. Gendeng kabeh arek-arek ini. Gitu ya teman-teman sekalian ya. Jelas ya. Maka bersyukur Asmaul Husna lewat gitu saja. Padahal semua yang paling dasar ketakjuban. Apa yang melebihi ketakjuban? Lah Anda tidak takjub sama apa-apa. Piye? Bagaimana kalau manusia tanpa ketakjuban itu sudah bukan manusia karena alat-alat utamanya tidak dipakai. Itu kemudian terakhir satu sebelum Mas Tejo ya. Mas Tejo setelah itu monggo. Karena Mas Tejo akan mengelaborasi itu dengan pengalaman kebudayaan dan kebatinannya. Aki biyen tak pikir Tejo ku PKI ya. Ternyata Muslim. Jadi kaget aku, umroh, Tejo umroh. Umroh. Kaget aku. Jadi sampai Allah sendiri bersyukur itu. Alhamdulillah. Ngono deh, kalau Gusti Allah bersyukur. Loh, MH gimana kok ngomong Allah bersyukur? Loh, Allah itu asyakur. Allah itu maha bersyukur. Jangan lupa, dia menyebut dirinya dan menunjukkan kepadamu bahwa dia itu maha bersyukur. Sebenarnya kan enggak masuk akal Allah kok bersyukur. Tapi begitu rendah hatinya Allah kepada hambanya, sehingga dia sendiri bersyukur. Jadi malaikat, ya Allah, lihat hambamu. Dari situ Bondo. Umroh ya Allah. Itu kan. Terus Allah dingin-dingin saja. Bril, kamu enggak baca Lauhul Mahfudz itu apa? Lu napa? Lu sudah saya tulis. Tahun sekian, tanggal sekian, umroh. Nginap di rumahnya Syekh Nur Somad sama Mbak Fatin. Terus saya tulis, kamu udah apal sih, gitu. Sudah saya sendiri yang memberi hidayah kepada dia. Mana mungkin Tejo ingat saya kalau saya tidak mengingatkan dia tentang saya, kan gitu kan. Itu dialog antara Allah sama Jibril pada waktu itu. Karanganku dewe. Loh ya kan untuk kebaikan dan kemesraan kan boleh mereka-reka drama-drama seperti itu ya. Tapi tidak kok terjadi nas. Menurut Cak Nun lah, kamu yang goblok. Jangan hidup menurut Cak Nun. Hidup sekali kok menurut Cak Nun. Menurut ulama, menurut syekh ini, menurut maulana ini, menurut Ibnu Arabi, menurut Ibnu Taimiyah, menurut Kak Kabeh. Hidup itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Titik. Ngono. Kok menurut Cak Nun? Salahmu dhewe. Ojo hidup menurut Cak Nun kok aku diseret-seret karo pengadilan Gusti Allah kok. Iki jarene nglakoni ngene mergo awakmu nun ngono. Lah salah dheke wong kula mek ngomong kok aku ngono kok. Ya sadya bener gak? Itu tauhid. Makanya Anda itu jangan sibuk ngomong iman. Harus sudah selesai soal iman itu. Gitu loh. Wah ini iman kita harus loh. Setok. Kamu itu kalau sudah bertauhid, itu sudah enggak punya jarak iman lagi. Gitu loh. Sudah otomatis itu. Sama istri dia cinta titik. Wes. Kalau diucapkan lagi itu untuk alat kemesraan saja. Tidak untuk membuktikan. Betul enggak? Kamu sama suami bilang I love you. Ku kan orang mergokon ingin buktikan. Tapi untuk alat kemesraan. Membuktikannya kan sebelum nikah. Kan gitu. Ini sama Allah juga gitu. Jangan sibuk dikit. Wah ini iman. Pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kebien gak meningkat-ningkat. Menek melorot meneh. Menek melorot meneh. Iman itu sebenarnya enggak ada masalah. Udah enggak pernah ingat kita iman itu. Gitu loh. Kalau teh sudah manis itu sudah enggak ingat gula gitu loh rek. Masa teh terus manis bendiro aja ngomong gula. Gula suwe-suwe kelegen tehmu itu. Itu ya teman sekalian ya. Jadi tolong Allah itu nolong kita sedemikian rupa dengan kemurahan-kemurahan. Karena kita tidak mungkin mencapainya. Tak kayak cerita sedikit mengenai anak saya yang kecil. Jadi dia kan anak saya kecil rampak itu kan gak mau sekolah. Akhirnya kita rayu berbulan-bulan. Akhirnya dia mau masuk TK. Malam itu sebelum dia sudah dirayu ibunya sedemikian rupa. Akhirnya dia pekewuh mau gitu ya. Terus malam kita makan nasi goreng di mana gitu. Terus saya tanya bagaimana rampak besok sekolah. Terus dia jawab ini. Ya sudahlah menunggu. Di TK gue. Sebelum masuk itu, ya sudahlah. Ya gue itu kikian ini bocah kok. Kok jawabannya itu seperti jawaban orang umur berapa gitu kan. Ya sudahlah. Kenuki. Paginya begitu dia mau berangkat, dia nemuin saya dulu. Ya aku mau sekolah tapi saya tanya satu. Ya apa? Kenapa sih kan sudah ada ayah dan ibu kok masih harus ada guru? Nah, ya kan guru kan asistennya ayah ibu. Karena ayah ibu kan waktunya enggak banyak. Maka bikin asisten. Nangono. Oh gitu ya untuk bantuin ayah. Oke, terus dia berangkat sekolah. Pulang sekolah langsung nemui saya. Ya aku mau tanya ya apa? Agama itu penting po. Mbok. Ikine aku Ustaz langsung tak aplok gitu ya. Ngomongnya dengan emosi dan ngenyek itu loh. Bahasa Jogja. Ya agama itu penting po. Wah dah. Aku terpaksa menjawab dengan spontan gini loh. Kita itu kan sebisa mungkin tahu mengenai hidup kita. Sekarang gimana, kemarin gimana, besok gimana, ada apa saja. Itu kita cari tahu, tiap hari kita cari tahu. Tapi ada banyak hal yang kita tidak mungkin tahu. mustahil kita tahu. Misalnya Tuhan itu gimana, alam semesta itu gimana, asal-usul. Nah, kita enggak tahu. Nah, satu-satunya jalan Tuhan ngasih tahu kita, Rampa. Terus kita dikasih tahu. Nah, pemberitahuan Tuhan kepada kita itu namanya Al-Quran. Al-Quran itulah yang dipakai untuk pedoman orang beragama. Maka agama itu penting karena dia ada Qurannya. Karena kita jadi tahu macam-macam yang kita tidak mungkin tahu gitu. Terus, oh ya udah, dia bilang gitu. Saya pikir agama itu mata pelajaran, dia ngomong gitu. Ya. Yes. Nah, jadi informasi ya Mas ya. Saya tanya. Anda ngerti situasi Prancis hari ini? Enggak, artinya tahu ya? Tahu ya? Yang Anda tahu itu kejadiannya apa beritanya? Beritanya. Oke. Sekarang saya ingin Anda menanyai diri Anda masing-masing. Segala sesuatu yang Anda ketahui ainul yakin dan Anda alami secara otentik dibanding yang Anda ketahui melalui kata, berita, informasi, itu berapa persen kali berapa persen? Banyakan berita. 90-10, 80-20. 90-10, 80-20. Iya, tapi pokoknya intinya jauh lebih banyak yang Anda tahu dari kata. Nah, dari yang Anda tahu dari kata itu kira-kira menurut hitungan Anda itu yang benar berapa persen? 20. Jadi jelas ya, kita itu berenang di lautan ketidakbenaran. Kita berenang di lautan yang belum tentu benar. Ya, kita berenang di lautan syubhat kalau bahasa Islamnya. Jelas ya? Oke. Itu pun pengetahuan Anda mengenai misalnya Perancis. Majalah apa itu namanya? Ya. Itu yang Anda tangkap dari berita dengan kenyataannya kira-kira berapa persen? Kan itu versi toh, yang Anda ketahui kan versi-versi. Ntar paus ngomong tersendiri, ya siapa ngomong kan gitu. Jadi sebenarnya itu bukan pengetahuan, itu kan ilusi. Lebih banyak ilusi yang Anda ketahui. Dan menurut siapa ilmuwan fisika Inggris yang cacat itu? Hawking mengatakan musuhnya fisika itu bukan, musuhnya matematika itu, musuhnya ilmu itu bukan kebodohan, tetapi ilusi. Sementara kita sekarang sudah membuktikan bahwa kita ini dikepung ilusi lebih banyak daripada dikepung kenyataan. Salah satu sebabnya adalah karena Anda mendalami dan memahami kenyataan melalui kata, melalui informasi, melalui huruf. Benar gak? Itulah sebabnya Rasulullah oleh Allah ditakdirkan menjadi an-nabi al-ummi, nabi yang buta huruf. Yang tahu macam-macam tidak karena informasi literer, tidak karena informasi huruf, kata, kalimat, koran, TV, dan sebagainya. Tapi karena beliau mengalami sendiri hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin. Jelas ya? Nah, alangkah indahnya kalau mulai hari ini kita mandi besar. Membuang segala yang ilusi-ilusi. Kalau yang ilusi jangan diterus-terusin, jangan ditambahin lagi ilusinya. Mending itu kamu taruh di laci. Anda bergaul sementara waktu dengan yang benar-benar kenyataan, supaya otentik hidupmu. Sehingga kamu nanti ketika mengambil keputusan, output apapun dari Anda, memberi rekomendasi, memberi saran, menyuruh, mendidik anak atau apapun itu, melalui pijakan otentisitas dari pengetahuan dan makrifat Anda. Kira-kira ngono ya, bener enggak ini? Nah, Tejo ini termasuk manusia otentik. Maka dia sangat penting di puncak acara kita. Karena saya sudah ke planet manapun. Saya sudah ke negara manapun, saya sudah ke kampung apapun, saya sudah masuk ke gen-gen-gen-gen macam-macam di seluruh alam semesta dan tidak ada satupun yang seperti dia. Hanya ada satu Jyotewo di alam semesta. Dan hanya ada satu Sujiyote jadi surga besok-besok. Amin ya Rabbal Alamin. Nek melbu swarga. Ya teman-teman, saya tadi ke rumah Mas Nur Samad Kamba. Terus ya ya terus ke sini. Jadi kenduri cinta iki tak anggap koyo nek padang pasir koyo oase gitu. Jadi capek nang TV capek, nang koran capek, nang kene enak. Jadi delok kiai lucu gitu. Bahannya gak ente-ente. Cuman saya berbeda sama Mas Nur Samad Kamba ini, dihargai orang karena tahu bahwa dia dekat sama Cak Nun. Kalau saya meskipun pakaiannya enggak ulama ini dihargai orang karena semua tahu saya gurunya Cak Nun. Cak Nun itu kan bisa bahasa Arab, Arabnya bagus, ya orang pesantren lah. Tapi kan kalau di Hindu itu, orang yang tahu kata sampai tahu makna itu dalam, tapi masih enggak terlalu dalam. Yang dalam menurut Hindu kalau tahu kata, tapi enggak tahu artinya, cuma tahu musiknya kata. Misalkan Ainun, cuma tahu Ainun sebagai musik. Enggak tahu apa artinya Ainun. Itu lebih dalam kalau di Hindu. Saya setuju Nas Kamba tadi bahwa akal penting, tapi itu kan sebenarnya mancing kalian. Cak Nun juga bilang gitu, akal penting kan mancing kalian. Wong di dunia ini mana yang enggak paradoks? Oksigen penting tapi bisa menghidupi, tapi oksigen juga membunuh. Kalau enggak ada oksigen, sel kita enggak pernah tua. Enggak ada keriput. Cak Nun disik gua anteng. Iya. Ini saya. Karena oksigen, cinta itu membangkitkan tapi membunuh. Ini too much love will kill you. Mana yang enggak paradoks? Too much love. Jadi Buddha itu benar, salah satu saya sih senang. Aku kan senang kuil-kuil, nang pura-pura. Yang saya cocok dari Buddha itu, makanya Buddha agama masa depan sebagai agama, sebagai filsafat. Ya, Budi. Karena Tuhan maha paradoks. Nah, yang saya katakan tadi, oke, akal itu penting, akal, tapi itu kan sebenarnya mancing galian. Wong di atas Sidratul Muntaha enggak ada akal sudah. Karena itu malaikat Jibril enggak ikut ke sana. Ya waktu Isra Mi'raj itu kan malaikat Jibril jari ini kiaiku loh. Aku itu duduk kafir loh, aku ngaji juga dulu. Loh, melo kan Jibril melo, begitu senang Sidratul Muntaha enggak kuat. Nabi dong yang kan enggak ganggu akal. Rahwono di situ benar. Rahwono itu sastra Jendrahyuningrat itu penguasa tertinggi ilmu itu Rahwono. Baca bukuku kalau enggak percaya. Lu tenang lagi. Kamu pikir Rahwono mencintai Sinta karena namanya Sinta? Enggak. Suatu hari Sinta itu berubah namanya menjadi Waidehi. Belum ada yang tahu, 3 kali berubah menjadi Janaki juga. Tapi Rahwana tetap mencintainya karena dia tidak menyembah nama, dia menyembah zat. Ilmu ku dhuwur. Loh, Cak Nun tadi bilang akal penting itu nipu kalian. Dia tahu bahwa akal ada batasnya. Aku ngaji enggak perlu arti, dan ngajiku sak karepku. Amana ar-rasulu bima unsila ilaihi min rabbi wal mu'minun. Nek salah ojo bener iku sak karepku. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa kutubihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Karena aku bukan orang pesantren, jadi aku enggak terjajah oleh nada-nada Arab. Jadi enggak harus amara rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minin. Qalu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Wa qala sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masiir. Aku wong Jawa kok. La yukalifullahu nafsan illa wus'aha. laha maktasabat su'alaiha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. Mbuh terusane ya wong lali. Kok kira-kira ngono. Wong aku tarhimku juga enggak wae Cak Nun. Tarhimku kan kalau Cak Nun kan dia kan seolah-olah bebas tapi sebenarnya terjajah Arab. Assalatu wassalamu alaik. Ya kan? Terus terus ya. Menengetel. Enggak, kalau. Enggak, aku mau cak nada Jawa gimana nada Jawa? Itu kan orang Mesir itu. Aku tahu dari Mesir nonton Cak Nun ngomong di YouTube. Salatu wassalam alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Ya kan? Ini aku enggak. Assalatu wassalamu alaik يا إمام المجاهدين يا رسول الله مرتك ngerti kui kui. Terus kok bisa umroh? Aku juga enggak tahu tiba-tiba disuruh umroh sama Buya. Wong aku sebelum itu kampanye di mana-mana naik haji itu haram kok. Lo serius? Aku selalu bilang kalau naik haji untuk kasus Indonesia, tapi kalau duit naik haji 30-50 juta itu ditabung, wis enggak perlu investasi kok Mas Adi tadi bilang. Enggak perlu investor-investor asing itu. Itu bisa untuk membangun sekolahan, membangun jalan raya, membangun listrik dan lain sebagainya. Iku ndelalah tijak umroh yo. Kok yo manut aku. Begitu aku nonton Ka'bah, ku jancuk yo. Memang bagus. Orang muter, waduh orang hitam itu muter, orang Jepang, orang mana. Dan aku enggak, aku duduk-duduk di Masjidil Haram yang ngeliatin. Sebelum berangkat itu ada asistennya orang sana, di mungkin disuruh Buya atau apa, ngasih tahu aku di mobil, nanti bacaannya kalau anu gini, kalau baca, kalau pas kita waf gini. Aku bilang, wes mas enggak usah mas, aku tak mau cosak karep-karepku dewe mau coba. Umroh. Digunting rambut. Tapi, ya, itu guyon. Itu, kalian pasti tahu. Saya menghargai Cak Nun karena, Cak Nun pasti gak laku di TV. TV itu pasti Ustaz-Ustaz sing ngomong haram halal. Pasti itu yang laku. Karena apa? Nek, aku mau jujur, mungkin karena, rakyat Indonesia masih banyak yang goblok. Kenapa kok banyak yang goblok? Ini Mas Adi. Karena kita satu-satunya negara, hampir satu-satunya negara yang gak ada seleksi alam. Gak ada musim dingin. Ya. Musim enak terus. Nang jopo, kue miskin, kue goblok, mati tenan. Lah kan kini gak mati-mati. Gak musimnya gak... Jadi wong goblok, urip kabeh. Nah disitulah ulama-ulama halal haram itu. Muncul. Loh, di sini nih, ya kalian lumayan. Tapi kalau 250 juta, itu sekolah yang goblok sampai yang pintar anak kabe. Kalau di Kanada yang sampai minus sekian derajat. Ya, ya, saya nggak di Indonesia berang itu. Nggak punya akal, nggak punya tabungan, nggak punya, saya kira mati. Mati nang mobil, apa itu kuah demen. Dek ini semua apa sih nggak demen? Hidup semua, makanya... Saya enggak, kadang-kadang kalau ketemu Gus Plus itu sampean salah. Orang bilang tanah kita tanah surga, tonggat kayu dan itu justru celaka karena kita enggak diseleksi. Angin lu ngomong makrifat-makrifatnya di nang TV. Loh iya. Sing paling laku nang TV wudu itu. Ngomong kayak Cak Nun aja angel. Wudu itu sebenarnya yang disucikan apanya? Bukan fisiknya, tapi batinnya. Cak Nun kan biasanya ngomong gitu. Susah nang TV ditangkep kayak ngono. Kalau enggak percaya nek sampean ngentut, sing diusap duduk seletmu kan. Cak Nun kan sering ngomong gitu kan. Wah, angel nang TV rek. Wong nek ngentut sing di anu wudunya bukan enggak cebok. Berarti batin kan. Tapi kan susah ngomong gini di TV. Makanya saya anggap ini oasis. Dan saya senang pada Cak Nun. Karena beliaulah satu-satunya yang melihat bahwa Tejo itu hidupnya cuma acting. Itu saya dengar pertama dari Cak Nun. Dan saya baru sadar iya. Kenapa? Lu aku ngomong nang TV, kayaknya koruptor kayak aku acting, rek. Karena aku sadar, gak ada koruptor, gak ada kehidupan. Ini sastra jenderal. Ini yang Cak Nun tadi bilang, gak ada hitam putih. Coba gak ada koruptor, gak ada demonstran. Gak ada demonstran, Metro Mini nganggota apa? Loh. Tetapi kenapa aku teriak? Karena aku mendefinisikan diriku sendiri sebagai pengamat. Sebagai pengamat aku harus kayaknya korupsi. Sikat. Walaupun aku tahu itu segarisnya Gusti Allah. Aku nek misalnya nang orang-orang berkabung datang deket turut berduka cita, jangan kini aku biasa, masa aku cekakakan ngono gak. Tapi kini aku iki wis diatur Gusti Allah. Pertemuanku yang kini wis diatur. Kenapa kok aku tiba-tiba ke rumah Mas Samad Kamba, beliau masih dari Bandung datang. Aku bilang ke Fatin istrinya kayaknya capek, enggak usah. Tapi begitu datang beliau enggak capek. Kangen Cak Nun juga ya kok. Aku juga kangen. Jadi cuman aku heran, kenapa setiap kali aku ngelihat Cak Nun selalu aku ingat Novia. Gitu loh. Gitu loh. Iya. Yeah. Tapi begitu ketemu Novia, aku lupa Cak Nun. Itu apa? Aku gak ngerti, kenapa ini? Al-Qudusu, Al-Maliku, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Azizu, Al-Muhaiminu, Al-Mu'minu, As-Salamu. Asma'ul Husna versiku. Dan seterusnya. Menjelang terakhir. Ar-Rasidu, As-Sururu, Zaljalali wal-Ikram, yang terakhir ke-100, sebut namamu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan lebih keras untuk Tejo. Jadi kekayaan Allah itu tidak terbatas dan jangan dibandingkan satu sama lain. Jadi tidak ada yang lebih unggul dari siapapun. Kalau pohon kelapa tinggi, jangan dibilang dia lebih tinggi daripada pohon yang lain. Karena pohon kelapa ya begitu itu, pohon yang lainnya begitu itu. Demikian juga Tejo. Soal korupsi tadi saya sangat setuju ya Mas Tejo, karena saya terakhir saya ditanya sama anak saya yang rampak tadi itu yang kelas 3 SD. Ya milih mana, dunia ini banyak pencuri apa tidak ada pencuri? Dia bilang gitu. Wah ya ini apa dulu ini temanya, sehingga jawabannya nanti beda-beda, saya bilang gitu. Kalau langsung ngomong gawa aku, kalau ngomong wajarnya orang hidup di desa-desa, di kampung-kampung, kalau bisa gak ada pencuri. Tapi kalau kita ngomong yang lebih luas, hakikat kehidupan ini juga memang pencuri itu memang dihakikatkan untuk ada. Sebagai bagian dari dialektika yang Allah ciptakan. Terus dia bilang gini, kalau saya memilih di dunia banyak pencuri. Dia bilang gitu, kenapa? Loh ya terserah kalau mau mencuri, karena sebenarnya kan ada pilihan untuk tidak mencuri, dia bilang gitu. Toh dalam hidupnya ada pilihan untuk berbuat baik. Gitu. Sampai keluar di arek ini, lumayan nih. sejajar karo Jujur Tejo ya. Waduh, sana terbukti kan hari malam ini kan terbukti kan. Gitu. Oke. Okay. Di padak nomor KTP. Enggak, saya enggak. Gini, Jo. Enggak minimal disamakan Sabrang sih lumayan nih. Enggak. Ini arek cilik loh. Ya, enggak, karena yahdillahu mayyasha, ya. Wa yudhillu mayyasha, karena Allah itu tidak pakai, tidak terserah Allah kalau mau bikin hujan, dia hujan. Pohon kena, tembok kena, genteng kena, orang kena, semua kena. Dan tidak dihitung orangnya kecil apa gede apa, umurnya berapa. Kalau Allah memberi hidayah, itu jangan diperbandingkan usianya, TK apa. Bukan Allah memberi hidayah gitu. Gak iso gak ngalahno aku, Jo, konco. Oke, tapi indahnya begini ya. Indah sekali teman sekalian. Indah mungkin di forum lain kita bisa seperti ini. Zaman dulu saya sama Gus Dur itu saya tantang gini-gini terus cerita. Jadi Gus Dur cerita, aku cerita. Kita pernah di museum situ. Dipertandingkan karo arek-arek. Wis Gus Dur ceritane gendeng-gendeng tak kayak cerita meneh gitu macam-macam gitu. Dan semua itu karena kita bisa menikmati hidup ini dan kita tidak menuntut materi, tidak menuntut apa-apa karena hidup ini sendiri gini tak wis menikmati luar biasa kan itu. Nah, terus saya tuh gembira Mas Tejo sudah berani ngaji pakai lagu Jawa. Karena saya memberi contoh sudah bertahun-tahun yang lalu. Dan baru hari ini saya menemukan bahwa Mas Tejo sudah mulai berani lah. Anda lihat di YouTube lah, cari banyak kok. Saya azan pakai lagu Jawa segala macam dan itu tidak ada masalah. Dan saya sudah hitung mantiknya, syar'inya semua sudah hitung. Sehingga saya justru ketika kita nanti sudah tidak berjuang, ketika kita sudah di surga, kita tidak butuh perjuangan lagi, tidak butuh tahap-tahap dan interval jihad lagi, maka yang terpilih nanti di surga malah lagu Jawa dan Sunda. Dan kalau mau apa-apa, pokoknya reng-rengnya Jawa. Gitu. Jadi Tejo itu sangat diperlukan Allah di surga. Karena dia nanti yang jadi maestro di sana. Dia menjadi maskotnya surga nanti insya Allah. Khusus. Tapi nanti Tuhan bilang, Jok kowe nang kene nang surga, tapi ojo gedhen rumangsan. Ini dulu Cak Nun sudah di sini. Terus aku kondo nang Tuhan, asu. Nah, Jo, kenapa saya bilang seperti itu? Saya tidak akan praktek lah. Saya tidak akan memperbandingkan vokal saya dengan vokalnya Sujo Tejo. Karena saya pasti kalah kan gitu. Orang yang menang harus ngalah lah. Tapi saya ingin katakan sama dia, pencapaiannya lain, Tejo. Kenapa Allah memilih bahasa Arab? Itu karena juga terkait dengan rasa Arab, terkait dengan segala macam apa namanya yang sifatnya yang Anda bilang tadi Jibril tidak bisa lebih naik lagi tadi itu karena pencapaiannya berbeda. Kalau Anda menguasai benar Panembromo, Pucung ya, Dandang Gulo segala macam, kemudian Anda menguasai Qiraah Sab'ah misalnya, itu pencapaiannya berbeda. Jadi ada saat di mana kita memerlukan nada-nada Jawa, ada saat kita memerlukan, karena pencapaiannya berbeda. Jadi prosentase vertikal horizontalnya berbeda. Jadi Jawa itu untuk kelangenan. Untuk orang yang sudah tenang, sudah tidak perlu berjuang, itu Jawa sangat enak. Gitu ya. Jadi itu juga, itu justru orang yang sudah sukses, yang sudah pinter Jawa itu sudah sukses. Nah orang yang masih berjuang ini masih pakai Arab, bukan terpengaruh Arab, tapi metode sosialnya harus pakai itu. Karena yang di depan saya ini orang-orang yang terdidiknya Islam itu sama dengan Arab. Dan saya tidak ingin menghilangkan Arab. Tidak harus Arab, tapi juga tidak harus tidak Arab. Ini harus dipegang. Jangan mentang-mentang kalau, oh, kan ini Arab bukan Islam. Iya, tapi juga Islam tidak mesti Arab. Islam tidak mesti Arab. Tapi jangan terus Arab itu pasti bukan Islam. Unsur Arab tetap ada, unsur Jawa tetap ada, unsur apapun tetap ada. Gitu loh. Makanya Allah memilih bahasa Arab untuk menjadi firman-Nya kepada Muhammad dan tidak memilih Tejo untuk jadi nabi terakhir. Engko lak gak sido dakwah nyanyi ngono gak nyanyi. Itu. Jadi memang ada berbeda, tapi tidak masalah karena saya jadi misalnya gini aja. Misalnya saya yang terkaya salatu wassalamu alaik ya. Saya tidak mungkin memakai Jawa karena mereka belum siap secara budaya. Karena mereka perangkat musikalitasnya berdasarkan budaya mereka, perangkat musikalitasnya yang bisa mengantarkan mereka naik itu harus pakai tradisi itu. Gitu ya. Meskipun saya membuka diri dan membuka semua orang lain untuk bertukar-tukar, tidak ada masalah. Makanya yang terakhir-terakhir kan banyak pendeta-pendeta datang, kan saya selalu saya sugi dengan Kiai Kanjeng. Sholatullah, kan selalu. Sing lagu, ada lagi yang lagu gereja yang, sing apa, sing Gloria apa, Jo, sing apa. Sing piye, kalau Natal itu yang. Iya, oh iya Pak, yang pakai bayana, bukan, sing iki lho. Na na ni na na ni na na na na na ni ni na na na na na na na na na ni na na itu kan salatun minallah wa alfa salam alal Mustafa Ahmad Syarifil Maqam. Itu kita menyesuaikan diri, bukan menunjukkan diri. Jadi sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Iya. Ngono lho, Rek. Kita ini melayani. Ya, ngomongan ya. Nek di ono pacare ngono. Kowe arep nang di nang pengajian. Walah, itu pengajian itu Cak Nun sudah melakukan itu 20 tahun yang lalu. Yes. Itu teman-teman, soal pencapaian tadi memang berbeda. Jadi saya tidak mengatakan mana lebih unggul, tapi pencapaian rasa Arab, bahwa Arab Saudi sekarang kayak gitu itu masalah lain. Tapi bahwa pencapaian struktur nada Arab berbeda dengan pencapaian struktur nada Jawa, apalagi dengan Barat. Kalau Barat kan enggak bisa banyak yang bisa. Kalau pas itu tadi bisa. Tapi kalau misalnya Indonesia tanah air, kan lagu Arab, lagu Barat. Itu kan kalau untuk ngimami kan enggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumidin iya. Gak enak blas. Tapi kalau Jawa, karena Jawa tidak terikat dengan apa namanya ideologi nada Barat. Maka Jawa, kan kalau Timur itu kan tidak ada barbar sebenarnya. Di Timur kan, Tejo tahu betul bahwa Timur itu begitu membuka diri. Musiknya bisa 4/4, lagunya 3/4. Dan itu di Timur eksplorasinya luar biasa. Jadi kalau lagu Sunda, lagu Jawa dipakai untuk ngimami bagus banget. Apalagi yang ngimami imam besar, Syekh Al-Mutawakil Sujewo Tejo Mutafakun Aleh. Yang mutafakun itu orang bersepakat atas dia, gitu ya. Jadi jangan dijadikan mitos bahwa mutafakun ala itu harus perawi-perawi hadis saja. Apapun saja, siapapun saja yang kita bersepakat dan mantap dengan kebenaran yang dia bawa, berarti mutafakun ala, kan begitu Ustaz? Itu. Kecuali yang baku kayak sallallahu alaihi wasallam itu enggak bisa dipakai yang lain. Itu kenapa? Karena kita ingin jimat kita ini utuh pada Rasulullah, karena Rasulullah itu pusaka hidup kita, kan gitu. Itu jangan dikurangi lah, gitu. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, gitu. Ojo terus Sujud Tejo Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kayak enak ya, gitu. Ah, oke. Okay. Soal Novia tidak berkomentar. Jadi soal situ gitu Tejo ini memang lelanangi jagat, gitu. Dia memang oleh Allah itu diberi anugerah luar biasa, gitu. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, ada satu hal yang terakhir, yang ini sebelum jam 3, teman-teman sekalian. Tadi kan saya sudah ngomong mengenai informasi dari Allah, dan itu mulai hari ini mulai Anda bersyukurlah. Kalau enggak, karena Allah kasih tahu, kita enggak tahu loh. Makanya, nama Allah saja, itu kalau kita enggak dikasih tahu, kan kita enggak tahu. Dan pada hakikatnya Allah tidak bernama. Seperti Jota-Jota tadi sebenarnya ingin mengatakan kepada kita bahwa logika iman tadi lah. Jadi wong iki nek wis ndek kono iku wis gimana ya? Saya ngomong akal segala macam itu karena Anda masih pada posisi berjuang. Maka bekal utama Anda adalah akal. Selama berjuang di dunia, hanya orang Jawa kemudian yang punya teori mukswa, Jawa. Tolong dijelasin, mukswa itu apa? Misalnya ada informasi secara kebatinan, Nyai Roro Kidul itu sebenarnya adalah manusia yang muksa. Sekitar 2 milenium yang lalu, upamanya gitu ya. Itu kan gak bisa dibuktikan juga, gak bisa diperlukan juga. Tinggal kamu ambil maknanya. Jadi kalau ada informasi apa-apa, teman sekalian, jangan lantas terseret untuk membenarkan atau menyalahkan. Nanti dulu tuh, kita ambil aja manfaatnya. Misalnya Nabi Khidir. Khidir itu anak siapa? Gak tahu toh. Bapaknya siapa? Gak ngerti. Punya istri apa tidak? Gak tahu. Ya toh, lahirnya di mana? Gak tahu. Dia orang Arab apa Persia apa Afrika? Gak tahu kan? Apa orang Jawa, orang Sunda, enggak tahu kan? Nah, itu enggak usah diperdebatkan. Jangan terus bersikap akademis kognitif terus. Hadir itu ambil namanya aja lah. Yang penting ada kehadiran. Di dalam dirimu itu selalu ada kehadiran Allah. Karena semua itu tajallillah, semua itu tajallullah, semua itu Allah bertajalli. Lihat Tejo, ingat Allah. Cuman ketika ingat Allah, aku ndak ingat Tejo. Gini ya. Ono air. Salah enggak idiom-idiom dewe tak malu. Enggak, tapi mungkin soal itu, Cak. Yang soal bahwa itu tak mungkin tak jelas melihat tembang ini. Sorry, minta waktu 3 menitan. Jadi gini, seluruh kata-kata saya setuju Cak Nun tadi. Sepulang dari sini, enggak usah diingat-ingat. Enggak usah menurut Cak Nun, menurut Tejo, menurut Mas Kamba, menurut Adi. Tapi mendefinisikan menurut kalian sendiri. Karena seluruh apa yang kita katakan menurut orang Jawa itu adalah sampah. Habis ini kita udah ini omong seluruh omongan ini jadi sampah. Yang bisa membuat itu tidak jadi sampah adalah interpretasi masing-masing pribadi. Jadi gini. Lang-lang indriyo, lang-lang ramyo lingka. Setelah keramaian begini, pulang ke masing-masing tempat seperti Cak Nun tadi bilang dengan kesepiannya sendiri-sendiri. Sinung wati jagat kariamong. Kalian masing-masing yang telah menganggap ini sampah di lautan pertanyaan, lautan penjelasan, akan mendapatkan mutiaranya sendiri-sendiri, Fidel Castro-nya sendiri-sendiri. Mbak Luming, Mbak Lumba ing sekoro anut. Seperti sampah-sampah yang kumambang di lautan, itulah kata-kata. Hong pale mutam berganggeng, palelu mutam berganggeng. Mohon maaf, saya setuju Cak Nun, mungkin pencapaian beda-beda tiap bahasa. Mungkin Cak Nun tidak menggunakan Jawa karena menganggap bahwa teman-teman orang masyarakat Indonesia terlalu banyak pengaruh Arab, tidak siap untuk pakai Jawa. Tetapi enggak tahu Cak Nun, saya selama ini sering dikasih pengertian bahwa Bismillahirrahmanirrahim dengan nada itu adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tetapi setelah saya nadakan Jawa, ngucapin Bismillah saya dengan rasa Jawa, sorry, ternyata bagi saya Tuhan bukanlah Raja dengan kasih sayang. Setelah saya jawabkan lagunya yang saya rasakan, Tuhan adalah kasih sayang yang meraja. Jadi bukan sesuatu zat yang dilengkapi dengan kasih dan sayang, tapi kasih sayang itu sendirilah Tuhan bagi saya. Karena itu mungkin ya ojo mbok tiru. Aku wis gak sholat mbuh pirang tahun ini. Aku terakhir sholat di rumahnya Mas Kamba di Jeddah. Karena seminggu tinggal di sana, aku gak ngerti mau ngapain. Ya udah akibatnya tanya Fatin mana istrinya. Aku mau subuh aku ngapain? Ya aku sholat itu. Lalu di kamar dikasih sajadah, ngopo sajadah gitu. Ya habis itu aku nggak sholat lagi. Tapi mungkin kalau yang kalian sebut tajali, siapa tahu ketika aku gini, siapa tahu ketika aku ngerokok, siapa tahu aku ketika kecekakaan sama Cak Nun, tapi dalam hati gue adalah inama amurhu idza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Siapa tahu itu terus yang aku ucapkan. Siapa tahu al-ikhlas terus yang aku ucapkan. Kalian enggak tahu. Tapi saya setiap kali ketemu Cak Nun kelihatannya ngeledek, tapi mungkin aku berharap kalian bisa merasakan sebetulnya bukan itu. Ya acting, tapi aku sayang. Beliau ini banyak musuhnya, banyak yang sinis ke dia. Tapi aku oke. Dan aku hadir ke sini bukan tanpa risiko di kalangan beberapa teman. Oke, Cak Nun, terima kasih. Mudah-mudahan. Dan saya minta doanya ke teman-teman saya mau ngamen di Kairo. Oke, teman-teman sekalian, saya kira luar biasa malam hari ini. Dan saya sama Mas Tejo ini jangan diukur-ukur dengan tradisi-tradisi dan kebiasaan-kebiasaan berpikir kita dalam berbudaya. Karena ini bukan masalah kebudayaan, ini semua masalah bahkan di atas akal sehat kalau Tejo-nya mengistilahkan tadi gitu ya teman sekalian. Jadi saya sama dia kalau enggak nyanyian ya enggak. Dia temanya yang diwaki saya itu tumpukan-tumpukan ejekan kepada saya. Dan itu adalah rahmat yang luar biasa. Dia tidak sholat segala macam, saya tidak membuat saya merendahkan dia atau membuat saya menjadi agak kurang dekat dengan dia, tidak juga. Karena itu Allah punya gitu loh. Dan Allah itu terserah-serah dia. Karena Allah itu maha menghisab. Karena makanya matematika itu ilmu paling murni, paling suci itu karena urusan agama nomor satu itu hisab. Iya toh? Nomor satu itu hisab. Dan hisab, yang menghisab itu Allah, bukan kita, bukan ustadz, bukan kiai, bukan siapa-siapa. Dan Allah pernah mengatakan, saya kira di sini aja yang cerita mengenai orang Badui, terakhir ya, orang Badui keliling Ka'bah, dia mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, terus ada laki-laki di belakangnya tawaf juga dan mengucapkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Sampai akhirnya si orang Badui ini noleh, kamu ngapain kok niru-niruin saya? Terus laki-laki itu bilang, lu saya gak niru-niruin kamu, saya memang ingin mengucapkan zikir ya Karim, ya Karim. Udah, akhirnya jalan lagi. Tapi yang belakangnya terus, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Akhirnya marah ini si Badui. Badui bilang, kalau kamu niru-niruin saya terus, nanti kamu saya kasih taukan kepada Muhammad kamu. Orang yang paling saya imani, orang yang paling saya cintai, orang yang paling saya percaya, orang yang paling membuat hidup saya sangat hidup. Itu Muhammad namanya. Terus orang di belakangnya menanya, kamu sudah ketemu Muhammad belum? Belum. Saya sudah keliling-keliling di Mekah tadi, belum tahu di mana Muhammad. Akhirnya saya muter-muter di Ka'bah ini. Terus Rasulullah kurang pinter acting kayak Tejo. Kalau seandainya yang di belakangnya itu Tejo kan pasti diperpanjang-panjang itu. Tapi Rasulullah tidak tahan saking cintanya kepada orang itu. Akhirnya dia mengatakan, ya Arab, akulah Muhammad yang kau cari. Wah, akhirnya si Arab ini, si Badui ini memeluk Muhammad sedemikian rupa. Terus tiba-tiba Jibril datang disuruh Allah. Ya Muhammad, Allah yubalik assalam ilaik. Allah menyampaikan salam kepadamu. Oh ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue tahu salam-salaman karo Gusti Allah. Lewat pasar. Assalamualaikum. Terus dia bilang, waalaikumsalam. Ada tulisan di langit. Asik tau kan. Asik lah gitu. Allah menyampaikan salam kepada Muhammad. Oh, waalaikumsalam. Apa yang bisa saya dengarkan dari Allah? Allah menitipkan pesan, katakan kepada Yahudi itu. Apa dia pikir kalau dia menzikirkan ya Karim, ya Karim, ya Karim, wahai yang maha mulia, wahai yang maha santun. Apakah lantas dipikir aku tidak menghitung dosa-dosanya? Kata Allah melalui Jibril lewat Muhammad dikatakan kepada Badui. Badui, Allah mengatakan kepadamu, apakah kamu pikir kalau kamu wiritan ya Karim sambil mengelilingi rumahnya Allah. Lantas Allah tidak menghitung dosa-dosamu. Si Badui marah jo koyok konjo. Kalau Allah berani menghitung-hitung, akan aku hitung dia. Wani-wani ngitung tak hitung genti konjo. Itu. Muhammad kaget toh, wah iki arek situ bondo ya. Muhammad kaget. Jibril juga langsung menyampaikan kepada Allah. Terus Allah mengatakan, katakan kepada Badui, bagaimana mungkin dia menghitung-hitung saya, kata Allah. Terus Muhammad menyampaikan, wahai Badui, bagaimana kau menghitung Allah? Allah yang menghitung kamu. Terus Badui menjawab, kalau Allah berani-berani menghitung dosa saya, aku akan menghitung ampunannya. Kalau Allah berani-berani menghitung kekhilafan dan kekeliruan saya, dan ngawur-ngamurnya ngomongnya saya, aku akan hitung permakluman dan kedermawanan dia kepada saya. Coba seimbang apa tidak. Aku yakin permakluman dan ampunan Allah akan lebih melimpah-limpah dari kesalahan saya. Gitu. Gitu. Ngerti ya? Jadi mulai mene, metu oma. Ayo, wani-wani ngitung. Wani-wani ngitung, tak hitung ganti kan. Ya. Terus, tahu gak jawaban Allah? Jibril, katakan kepada Muhammad untuk dikatakan kepada Badui itu. Wahai Badui, kamu tidak perlu menghitung-hitung Allah. Karena aku juga tidak akan menghitung-hitung dosamu. Nah, coba. Jadi, kalau itu berlaku untuk Tejo kan sembahyang gak sembahyang beres toh. Iya lah, beres. Ya, kita doakan aja amin ya Rabbal Alamin itu ya. Enggak gitu, konteksnya enggak gitu. Enggak. Gini-gini loh. Aku ngomong gitu konteksnya supaya kalian enggak nyangka bahwa aku ini soal itu. Aku enggak bener agamaku itu aja. Oke, bagus, bagus. Ini seperti Weldo. Anda pernah, kapan-kapan Weldo tak suruh kesini. Weldo itu teman kita dulu jamaah Al-Falah Surabaya. Kemudian dia memberontak karena dia seperti dia ini tanya macam-macam dan kiainya marah. Seharusnya kan menjelaskan dengan arif yang marah. Kayaknya Weldo itu sekarang berpenampilan kayak wayang. Bener-bener. Ini ditato, tidak pakai baju kayak gini, tapi pakai pakaian wayang sehari-hari. Ininya di, udah pokoknya Anda nggak paham ngelihat dia. Bagaimana dia bisa tahan hidup seperti itu, krempieng, nggak pakai kaos, nggak pakai apa, terus sudah sampai bawahnya dia pakai seperti itu. Dan saya tanya waktu Mak Iyahan di Surabaya, di Bali, Bung Weldo, saya kagum sama Anda. Karena saya tidak bisa menemukan satu orang pun di dunia ini, baik dia manusia biasa, tokoh, bahkan nabi dan rasul, tidak saya temukan yang berani tampil kayak Anda, saya bilang gitu. Bayangkan no Megawati pakaian kayak awakmu ngono. Wis gak ono wong wani wis. Cuman saya ingin Anda teman-teman ini memahami kenapa Anda berpakaian seperti ini. Jawabannya seperti Tejo. Persis. Karena saya ingin semua orang yang ketemu saya menyangka saya adalah orang yang tidak baik. Karena saya ingin orang yang ketemu saya, mereka tidak berpikir bahwa saya itu sholat tiap hari. Ini saya terpaksa menjawab karena ditanya oleh Cak Nun. Gitu kan. Nah, gitu. Jadi Tejo itu ya sejajar sama Wildo tadi. Lah, gitu. Kapan-kapan tak kasih di Kenduri Cinta, tolong dianu fotonya ya, fotonya Weldo ya. Bagus itu, bagus. Sekarang di Bali dia jadi pelukis. Dan dia benar-benar seperti itu. Dalam tradisi tasawuf itu, khazara tasawuf itu ada cerita gini, Cak. Itu semua orang tahu Syekh Abu Yazid Al-Bustami ya. Beliau itu adalah begawan sufi tasawuf yang paling besar. Dari Kufah, ya, dari Basra ke Baghdad. Jadi setiap kali dia masuk ke kota Baghdad itu, misalkan ada khalifah lagi kumpul-kumpul ini dengan rakyatnya, terus mendengarkan Syekh Abu Yazid Al-Bustami datang, itu majelisnya raja khalifah itu akan kosong, kemudian berkumpul ke Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Nah, itu merasa dihormati, dimuliakan, diagungkan, di apa itu, kemudian mengusik rasa keberhambaan yang pada Allah. Jadi pada waktu bulan Ramadan dia sengaja ke ke kota Kufah siang hari, ya, siang hari, makan di warung di tengah kerumunan orang banyak. Kemudian orang-orang itu pada memaki, pada yang menyesali gitu. Ini katanya wali kok gitu gitu ya. Jadi saya pikir orang yang paling menghargai dirinya dan kedekatannya kepada Allah itu justru lebih memperlihatkan ketidak diterimanya gitu loh. Jadi dengan situasi kondisi yang ada sekarang ini itu loh. Saya ingin mengatakan bahwa enggak tahu apa Sujiyo Tejo itu pernah baca atau apa mengenali Malamatiyah namanya gitu. Jadi kok ketika orang merasa dirinya apa-apa, dia harus memperlihatkan bahwa dia itu harus disesali, dia itu harus dimaki, supaya dia merasa bahwa dengan begitu ketika Allah mencintainya, maka dia sangat sangat menghargai cinta Allah itu, karena begitu rasa hinanya di tengah umat manusia ini. Kemudian ketika Allah menyapanya, maka sapaan Allah kepada dia itu begitu indah, begitu menusuk, begitu menyentuh, dan seterusnya. Demikian. Maksudnya Syekh Yazid Bustami itu, dia itu total sama Allah, dan kalau ada orang menghargai dia, itu rasanya kok mengurangi totalitas kita kepada Allah kan gitu, sehingga dia makan di bulan puasa di tengah orang banyak. Bahkan kemudian ada yang malah mendewa-dewakan dia. Wah, ini wali. Wah, ini wali rek. Nek wali mangan gak masalah, ya toh. Poso-poso gitu, ono ngono aja. Akhirnya malah copot kelambi. Mlaku nyangging ngene-ngene iki, tak tambahi yo nyon. Wah, semakin kita berbuat buruk, semakin didewa-dewakan orang. Mau BBM naik ya tetap malah bagus. Kalau orang sudah mendewakan orang, itu dia sudah kehilangan akal sehat kan begitu. Orang di pasar mengatakan, ini Jokowi jadi presiden aja naik BBM-nya sampai segini, apalagi Prabowo nungguin. Jadi Prabowo itu gak dadi, disalah noe. Coba, pikirannya ada gitu orang di pasar. Jokowi aja segini naiknya, apalagi Prabowo, coba. Okay. Jadi yang satu itu sudah nyata, yang satu masih kalau itu loh, wis dihukum. Nah, kalau dihukum itu kan sudah hukum orang hasad toh, gitu loh. Maka Abu Nawas dihukum karena dia membawa pisau. Kenapa dihukum? Kata Abu Nawas, terus kata hakim, kalau karena kamu bawa pisau, dikhawatirkan kalau kamu nanti bisa membunuh orang. Itu kata si hakim. Terus Abu Nawas, okay, saya masuk penjara, tapi harus sama Pak Hakim. Loh kenapa? Kata hakim, lah. Abu Nawas menjawab, lah Pak Hakim bawa alat kemaluan kemana-mana. Dikhawatirkan kalau-kalau Pak Hakim memperkosa anak perempuan. Nah kalau loh, salah di Indonesia. Makanya teman-teman pada sinis kepada saya itu kan kalau-kalau-kalau-kalau dipikirnya saya mau cari apa, semua pada sinis. Dan tidak ada yang rahmat Allah yang melebihi sinisme teman-teman kepada saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi saya dianiaya di Indonesia. Saya tidak diletakkan di tempat yang seharusnya. Saya tidak dibukakan peluang untuk menggunakan hak-hak saya. Tidak ada rahmat Allah melebihi penganiayaan Republik Indonesia kepada saya. Tapi soal saya tidak masuk TV, Jo, mohon maaf. Saya yang tidak mau, Jo. Saya hanya mau TV lokal. Lokal, betul-betul lokal. ADTV, ATV, yang lokal-lokal di Jawa Tengah, Jawa Timur. Dan itu tidak ada tujuan apa-apa, saya bersedekah. Kiai Kanjeng bersedekah. Jadi itu tidak transaksi. Mereka datang ke acara syuting dimuat. Dan acaranya 2,5 jam non-stop. Itu pun dari acara 8 jam ya, seperti kita ini. Kita salah nangkep sampeannya. Ini loh, aku gak ngomong. Gak masuk TV, gak ngomong gitu. Masyarakat sing gak diseleksi oleh hukum alam ini, banyak yang goblok. Sehingga enggak siap menerima ceramah sampean. Siap. Ngono lho. Siap. Makanya industri enggak nyerap. Enggak. Siap. Siap. Kemanapun saya pergi di seluruh Indonesia, mereka siap. 4 jam, 5 jam, 6 jam dengan saya. Siap mereka. Mereka tidak ada yang goblok. Aku enggak setuju. Ini bukan yang goblok. Ini enggak hanya di sini. Kita tiap hari kemana-mana, Jo. Dan bukan orang Maia. Dan mereka siap 4 jam, 5 jam tanpa berdiri, tanpa kencing, tanpa rame, tanpa apapun mereka siap. Siap kok, enggak ada masalah, enggak ada yang goblok di Indonesia. Mereka masih punya sesuatu yang sejati. Bukan hanya dikenduri cinta loh ini. Bukan hanya dikenduri cinta, kita kemarin di Boyolali sampai jam 1 dari jam 8, enggak ada masalah kok dengan 45 ribu orang, enggak ada masalah mereka tahan. Mereka tahan. Tidak ada masalah. Jadi nyun saya ujar, soal itu bukan kalau anak kaje saya jam 3 mau tapi masyarakat TV ya saya kadang-kadang kepengin buktikan aku tak standing comedian. Telung jam. 3 jam. Kalau ada yang bergerak tak santet. Enggak maksudku mergo tak santet. Ya ilmu sihir gampang kok. Sihir itu ilmu gampang. Tidak ada yang pergi. Karena mereka mencari sesuatu yang tidak ada batasnya untuk menemukan. Tidak akan pergi mereka. Ini mau sampai jam 6, tuat tuh. Dan itu tidak hanya berlaku di Makya, dimanapun. Yang tidak kuat kan bupatinya, gubernurnya, kapolresnya. Arek-arek, beres kabeh. Dan itu seluruh Indonesia tidak ada masalah sudah. Tidak ada masalah. Jadi tidak benar kalau hukum, saya melakukan ini justru untuk melawan hukum industri. Kata siapa harus di channelnya dipindah kalau gini maka terus dibikin acara gini-gini supaya orang tidak pindah channel. Buktinya saya 8 jam non-stop gak pindah channel. Ya, tolong pelajari di daerah sana Jo, kalau soal ini loh, ini soal kebenaran komunikasi. Karena saya memang tidak mau di TV swasta nasional. Dan kalau ada teman-teman dari TV nasional harap diketahui mau menunjukkan saya memang tidak mau. Saya ingin membuktikan bahwa ya banyak yang harus saya buktikan. Itu loh. Gak ono apa rumah samu nek gak nang TV nasional terus gak terkenal ngono ta. Terus gak ono wong njaluk salaman ngono ta yo. Saya ingin membuktikan bahwa komunikasinya Allah itu tidak hanya lewat mata dan telinga. Saya masuk ke dalam gelombang di mana orang yang tidak pernah ketemu saya kangen sama saya. Arep ngopo kowe? Iki nek ngene iki suwe-suwe dadi kromo ya nek ngene carane. Kaya teman-teman sekalian mohon maaf ya, pokoknya ini semua ini kalau diteruskan menjadi kegagahan. Dan gagahan itu tidak boleh. Yang gagah hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai sekarang Cak Nun belum menjawab pertanyaan saya. Yaitu iki bener Cak. Ini belum dijawab, selalu menghindar. Cak, ngencuk bojone wong hukumnya apa ya? Belum dijawab. Sampai sekarang, aku heran. Itulah untungnya Allah memberi fenomena yang namanya puasa. Tidak semua hal yang kita ketahui, kita ungkapkan. Tidak semua pertanyaan harus kita jawab. Justru pertanyaan itu ada yang jawabannya adalah bukan jawaban. Ngono jawab ini kayak dulu kan ya. Begitu saya menjawab, dia menjadi bukan jawaban. Karena jawabannya adalah saya tidak menjawab itu. Loh coba, ngerti lah. Bahkan kalau diterusin ya, makanya tadi saya bilang, kamu gak butuh iman, kamu sudah menyatu sama Allah dan seluruh hidupmu itu pertimbangan nomor satu Allah. Kamu gak perlu iman lagi. Kamu sudah teh manis, gak perlu tambah gula lagi. Iman itu kan proses perjuangan. Makanya untuk ikhlas, ya malam hari ini yang harus kita amati, jangan sampai mengurangi keikhlasan Anda dan saya, Tejo dan semuanya. Karena Anda jangan jadi orang ikhlas kalau tidak kuat menanggung bebannya. Karena orang ikhlas itu terpaksa kadang-kadang cacat-cacat. Keikhlasannya, kenapa? Kalau orang ikhlas memberitahukan bahwa dia ikhlas, orang menjadi tidak percaya dia ikhlas, batal juga ikhlasnya. Tapi kalau orang tidak, kalau kamu tidak bilang kepada orang itu bahwa kamu ikhlas, dia akan melakukan kamu sebagai orang yang tidak ikhlas. Angel, ikhlas itu. Gak diomongono karo, diomongono batal. Tangono sih. Jadi jawabannya apa? Jawabannya adalah tidak ada jawaban itu jawabannya. Kan iku lak njaluk fatwa to kan iki. Nang MUI gak wani, pokoke Cak Nun manduk sip ya ngono karepe ya. Dobel arek iki. Oke, okay. Tapi tidak apa-apa ya Allah, ya Rabbi ya Karim, betapa kayanya Allah ini ya, betapa kayanya. Dan Anda jangan menurut siapa, menurut siapa. Jadi kalau ada orang bilang, wah ini masuk neraka, terus gue percaya kan gitu kan. Loh, Anda bilang, keter aku mulfun rokok. Wis, keter sampean, goblok ya sampean keter. Wis ketian aku mulfun rokok. Aku mau, aku langsung warga soalnya di konon dapurmu. Kan ngono kan. Mau aku gitu kan. Ini cara kita guyon sampai-sampai Azadi Sergar, ya Bang Adi, itu mengatakan, kalau pakai retorika, ikhlas itu begini. Kata Rasulullah, tangan kanan berbuat, tangan kiri jangan sampai tahu. Kalau perlu, di hadapan manusia, umumkan bahwa kamu tidak sholat. Untuk menyembunyikan bahwa sesungguhnya kamu rajin sholat. Gini loh, Cane. Ya, ya. Tapi ojo percaya, kamu harus tetap tidak percaya. Supaya kamu menyangka dia tidak sholat benar gitu loh. Karena kebutuhan dia seperti itu. Bahkan Bang Adi bilang lebih tinggi lagi. Gini loh, ikhlas itu. Kalau perlu kamu sholat tuh jangan sampai ketahuan Allah. Iya coba. Coba. Iya, lu dahsyat toh itu. Eh? Dhuwur banget toh. Itu kan kalau kita ngomongnya linear kan marah kita. Masa sampai Allah enggak tahu? Loh. Itu retorika namanya, itu sastra namanya. Sastra itu enggak kok terus fi kulli sumbuwatin mi'atu habbah. Kalau kamu beramal satu itu seperti pohon yang jumlahnya 70 berbuah 100 masing-masing, sehingga kalau kamu kasih 1 juta kamu akan dapat 700 kali lipat. Loh. Allah itu bukan guru matematika. Itu retorika untuk menyangatkan. Misalnya wong wedok, kalau kamu senyum itu sedekah yang bayarannya sama dengan sholat terawih. Oh, kata gitu. Sebenarnya asal-usulnya itu Kanjeng Nabi terawih tutuk omah bojone merengut. Kira-kira loh, Jo. Jadi kon timbangan ini ngene, gak usah terawih, gak apa-apa ngerojok, merengut yang lu jan-jane ngono kuwi asal-usule. Jadi bukan kok terus pahala iki sak mene, enggak gitu. Itu cuman misalnya 2,5 derajat hilal harus kelihatan. Itu kan istilah, enggak kok terus diukur temen. Wah, 2,4 lha gurung riyo iki. Enggak gitu. Tidak ada presisi fisik itu, tidak ada. Sholat menghadap Ka'bah itu tidak ada. Tidak ada. Ka'bah di sana kok. Sana. Bukan di sana. Di sana buminya bulat kok. Sembayang ini kan. Nek sujud. Sujudmu tadi kudung ini. Gimana? Kok regulasinya material itu kan sama dengan wudu tadi, itu kan pokoknya administrasinya itu ngadep ke sana. Maka kemudian kalau kita sederhanakan, Ka'bah itu kiblatnya orang di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu kiblatnya orang di Mekah. Mekah itu kiblatnya orang di seluruh Arab. Jazirah Arab itu kiblatnya orang seluruh dunia. Ya pokoknya rono lah, mosok kudu 24,5 derajat persis. Jadi anggur sembayang nggawa kompas. Terus ono malaikat nggawa pecut. Hayo, hayo, hayo, kurang lurus, kurang lurus. Iki agama ta latihan tentara ya. Oke, ini saya kalau ingat cambuk ini jadi ingat ada fatwa juga, Jo. Anda satu somat saya segala macam itu kan orang yang tidak punya apa-apa. Gitu. Makanya kita juga amalnya sedikit secara material gitu kan. Tapi pokoknya Anda jangan, saya ingatkan lagi yang belum dengar aja yang dengerin ya. Pokoknya jangan beol bawa cambuk gitu ya. Ya sudah jelas. Ini ternyata ada yang lebih dahsyat mas. Bagi yang belum paham gini, terakhir ini setelah ini Tejo akan memuncai dengan satu tembang. Setelah itu kita pulang bareng-bareng. Jadi ada seorang caleg di Jombang. Wede gambare aku numpak becak. Becake karo genjot. Alah dapur murek. Lho napa, Pak? Iku lho. Gambar niku lho. Apa gambar? Alah ngene sing go pecut karek nyalek barang. Lho maksudnya nyi sing go pecut yen apa? Ngeten lho Pak. Niku nek sing ten kali terus sae ditotol iwak niku mboten trima. Dipecut. Dadi taeke mon mboten oleh ditotol wong apa meneh duwike ngono. Iku tak critakno ternyata ada yang lebih parah. Lho cak ono ndek Jombangku gak mek nesing nggowo pecut, gak gelem nesing cak. Nek nesing kuwatir kelangan taek dae. Coba ada orang ndak mau beol karena takut kehilangan tai coba. Itu Indonesia tuh kayak gini kok mau dirubah kayak kayak apa? Maju kemana ngayo? Dan nikmatnya luar biasa kok. Jadi sekarang ngelihat orang itu, ah itu enggak mau beol orangnya. Enggak mau berak lagi. Enggak mau berak, takut kehilangan tai kan gitu kan. Oke, semua berdiri teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, kita bersyukur kepada Allah. Dan saling berterima kasih satu sama lain di antara kita. Dan saling berendah hati. Dan saling menerima, mengakomodasi dengan penuh cinta, penghargaan satu sama lain, dan doa bersama bahwa insya Allah Anda adalah orang-orang yang didayai Allah untuk menjadi kaum yang baru di Indonesia, menjadi bangsa yang baru di Indonesia yang akan membangkitkan kembali dari keterpurukan yang berkepanjangan ini. Untuk itu ya Allah, terimalah tembang dari saudaraku asli sebagaimana Engkau takdirkan, karena dia dan kami semua sebagian di sini. Mohon yang bukan Jawa jangan marah, karena ini bukan javanisasi dan bukan Jawa sentris. Ini hanya menjadi Jawa sebagaimana Allah suruh. Anda yang Sunda jadilah Sunda, Anda yang Bugis jadilah Bugis, dan lain sebagainya. Mas Tejo diakhiri, kemudian Ustaz Nur Somad akan